Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim dimanapun antum berada, para pendengar doja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam pertemuan ilmiah nasihat-nasihat agama ini. Moga-moga Allah SWT memberi taufik kepada kita dalam mengupas pembahasannya akan kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu tentang generasi muda harapan Islam. Dengan segala puji kepada Allah SWT yang telah mengutus kepada kita nabinya yang terpercaya dan menurunkan kepada kita kitabnya yang paling mulia dan menjadikan kita sebaik-baik umat manusia, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan perubahan terhadap tatanan kehidupan umat manusia yang penuh dengan kezaliman kepada kehidupan yang berkeadilan, dari kehidupan yang penuh dengan keterbelakangan dalam budi pekerti kepada kehidupan yang berbudi pekerti. Di antara perjuangan beliau yang agung adalah memperbaiki kondisi generasi muda yang terjerumus ke dalam berbagai bentuk maksiat dan kemungkaran. Beliau menyelamatkan generasi muda dari berbagai bentuk tindakan asusila atau dekansimola, pelanggaran-pelanggaran moral, mulai dari pergaulan bebas, obat-obat terlarang, premanisme, pengangguran dan lain-lain. Maka dalam kesempatan yang terbatas ini kita mencoba untuk mengkaji salah satu bentuk perjuangan beliau dalam menciptakan perubahan dalam kehidupan generasi muda, yaitu dengan tema Generasi Muda Harapan Islam. Para pendengar dimanapun Anda berada, generasi muda adalah kekuatan sekaligus kebanggaan suatu umat dan negara. Untuk mengetahui nasib bangsa ke depan atau nasib umat ke depan adalah dengan melihat generasi muda saat ini. Bila generasi mudanya baik, maka masa depan umat dan bangsa tersebut adalah baik. Sebaliknya, bila generasi mudanya rusak, maka masa depan umat dan bangsa tersebut adalah suram dan rusak. Karena itu, bila kita cermati gerakan musuh-musuh Islam dalam menghancurkan sebuah bangsa dan umat adalah dengan merusak generasi mudanya terlebih dahulu. Bila generasi muda sebuah umat atau bangsa rusak, maka untuk menghancurkan umat dan bangsa tersebut tidak perlu dengan kekuatan senjata dan angkatan perang. Inilah yang dipesankan oleh Napoleon Bonaparte kepada para pasukan perang salib ketika umat Islam menawan dan menangkapnya dalam sebuah peperangan Salibiyah ke negeri Mesir. Bahwa umat Islam tidak mungkin dilawan dengan kekuatan senjata, akan tetapi dengan ghazul fikri, perang pemikiran, yaitu dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran serta ini tingkah laku yang rusak di tengah para generasi muda. Oleh sebab itu, tujuan dari pembahasan kita ini adalah sebagai untaian nasihat kepada generasi muda Islam serta kepada para orang tua, para pendidik, organisasi-organisasi pemuda serta lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam membina generasi muda. Secara khusus, lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Maka bahasan ini kita bagi kepada dua bagian. Bagian pertama adalah pembahasan tentang anjuran Islam kepada pengayom, kepada pendidik generasi muda. Dan bagian kedua adalah pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Untuk bagian pertama, yaitu tentang anjuran Islam kepada pengayom generasi muda. Berikut ini kita akan mengungkapkan dalil-dalil atau anjuran Islam untuk membina generasi muda dengan pendidikan agama sebagai generasi penerus bangsa. Anjuran Islam untuk mendidik generasi muda dengan pendidikan agama perlu kita memperhatikan hal ini dan menjadikan suatu hal yang menjadi langkah pertama kita, yaitu mendidik generasi muda kita dengan pendidikan Islam. Karena Islam adalah agama pendidikan, ajarannya ditegakkan di atas pendidikan, bukan di atas kebodohan atau taklid buta. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan pemeluknya untuk menuntut dan menyebarkan ilmu. Hal ini diterjemahkan dari ayat yang pertama kali turun yang berbunyi, yaitu Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Artinya, kita pengayom, para penanggung jawab yang memberikan didikan dan arahan kepada generasi muda, yang perlu kita arahkan semaksimal mungkin pada generasi muda kita adalah agar mereka memiliki ilmu. Sebagaimana ayat yang pertama turun berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sini secara matmunul ayah atau isyaratul ayah terdapat bahwa ilmu yang perlu dibaca, ilmu yang perlu dipelajari pertama adalah tentang ilmu tauhid. Kemudian khalaqal insana min alaq, di antara bukti besarnya kekuasaan Allah yaitu Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian diulangi lagi Iqra wa rabbukal akram. Kalau pertama tadi adalah membaca tentang dalil-dalil, tentang menunjukkan tentang ayat-ayatullah di antara diri manusia ini, kekaguman kita terhadap diri kita betapa luar biasanya ciptaan Allah dalam diri kita. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, ini berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Bacalah dan Tuhanmu, ya, dengan Iqra wa rabbukal akram, dan muliakanlah, dan Tuhanmu muliakanlah. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, di antara alat yang membantu dalam peroleh ilmu yang lain adalah dengan menulis, yang telah mengajarkan dengan perantara pena. Jadi fasilitas untuk mendapatkan ilmu atau jalan untuk memperoleh ilmu, pertama mendorong generasi muda kita untuk banyak belajar, yang mana dalam belajar itu butuh kepada yang namanya kebiasaan membaca dan menulis, mencatat. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Di sini adalah kita yakin bahwa ilmu apapun yang kita miliki atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita menjadi congkak dan sombong tatkala kita telah memperoleh ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat mulia di atas terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama adalah bahwa wahyu pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Perintah tersebut disebutkan dalam bentuk berulang. Ini menunjukkan penekanan tentang perintah tersebut atau pentingnya perintah tersebut. Karena membaca adalah salah satu jalan untuk menerima pendidikan. Kedua, ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta kita, dengan mengikhlaskan seluruh ibadah kepadanya, serta mengenal sifat-sifat Sang Pencipta tersebut, Zat yang telah menciptakan manusia serta segala apa yang ada di alam semesta ini dengan segala kesempurnaan dan keseimbangan. Di antara pesan ketiga dalam ayat tersebut adalah menulis dengan pena adalah sarana untuk menerima pendidikan. Yang keempat adalah semua ilmu yang diperoleh manusia adalah atas ajaran Allah kepada mereka, baik melalui bacaan maupun tulisan. Yang kelima dari faedah ayat tersebut adalah hendaknya semua ilmu yang dimiliki oleh manusia tersebut membawanya untuk bersyukur kepada Allah dan menunjukkan ketundukan kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta menyadari bahwa keberhasilan dan ilmu yang dimilikinya hanyalah berkat rahmat dan ajaran Allah kepadanya. Kelanjutan perintah ini didukung oleh berbagai ayat dan hadis yang menerangkan tentang pentingnya ilmu dan memuji kedudukan orang-orang berilmu. Sebaliknya, juga banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah mencela orang-orang yang bodoh atau taklid dalam beragama. Dalam ayat di atas, pesan kepada kita para pengayom bahwa kemajuan sebuah umat bermulai dari generasi mudanya. Bagaimana memajukan generasi mudanya adalah dengan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Di sini dapat kita rasakan dan dapat kita ketahui betapa pentingnya peran pendidikan dalam merubah tatanan kehidupan masyarakat yang penuh dengan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam akhlak ataupun dalam ibadah maupun dalam akidah. Oleh sebab itu, tidak terhingga banyaknya ayat dan hadis yang menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu bagi umat Islam. Di samping datangnya ketegasan langsung dari Rasulullah SAW, dalam sabda beliau berbunyi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yaitu, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW secara tegas mewajibkan kepada umat Islam untuk menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud pertama sekali adalah ilmu agama. Sekalipun menurut sebagian ulama, hukum menuntut ilmu duniawi adalah fardu kifayah. Ditambah lagi dengan datangnya sabda Rasulullah SAW menerangkan ancaman bagi orang yang tidak mau mengajarkan atau menyembunyikan ilmu. Sebagaimana yang diterapkan dalam sabda Rasulullah SAW, Man su'ila an ilmin fakatamahu Aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, Allah akan mengekangnya dengan kekangan dari api neraka pada hari kiamat. Di sini terasa oleh kita beban tanggung jawab kita sebagai pengayom pembina generasi muda bahwa pendidikan adalah satu hal sangat penting menjadi perhatian kita. Seperti melakukan hal-hal yang mendukung untuk kemajuan pendidikan tersebut. Maka oleh sebab itu, kita diharapkan mendukung program-program yang dapat mencerdaskan kehidupan generasi muda kita, terutama adalah tentang pengetahuan agama mereka. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada pemerintah dan orang tua untuk memperhatikan generasi muda, karena tadi sudah kita katakan bahwa harapan ke depan bangsa dan umat ini adalah terletak pada pundak generasi muda saat sekarang ini. Oleh sebab itu, sebagai tugas mutlak suatu pemerintahan adalah mendidik generasi muda untuk menjadi orang yang berilmu, baik yang berhubungan dengan ilmu agama maupun ilmu duniawi. Serta adanya saling membahu antara penguasa dan orang tua dalam mencapai tujuan tersebut. Kewajiban mencerdaskan bangsa ya, dalam ilmu agama jauh lebih besar dari sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ilmu duniawi. Namun yang sering kita saksikan dalam dunia pendidikan justru sebaliknya. Maka tidak heran bila kebanyakan orang-orang penting yang berpengaruh di pemerintahan maupun di tengah masyarakat tidak tahu batasan-batasan agama. Bahkan mereka sering menyebarkan khurafat, takhayul, dan kesyirikan serta berperilaku amoral di tengah-tengah masyarakat. Timbulnya hal-hal seperti ini menunjukkan minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh mereka, yaitu para pelaksana kekuasaan bangsa kita dan para pemegang peranan-peranan di tengah masyarakat, sehingga mereka mengarahkan masyarakat kepada aturan-aturan yang melanggar tatanan agama kita atau ajaran agama kita. Oleh sebab itu, dengan besarnya tanggung jawab seorang penguasa dalam membina generasi muda dan terhadap rakyatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Ma min amirin yali amral muslimin tsumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'hum al-jannah." Tidak seorang pemimpin pun yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk kemaslahatan kaum muslimin dan tidak memberi nasihat, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka. Yang dimaksud dengan nasihat dalam hadis tersebut adalah betul-betul memperhatikan segala hal yang menjadi kebutuhan rakyat umum. Di antara kemaslahatan yang tidak bisa diabaikan adalah pendidikan agama untuk generasi muda bangsa ini. Ini merupakan nasihat yang mesti disampaikan, ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kita katakan bahwa tugas penguasa mencerdaskan kehidupan beragama jauh lebih penting dari mencerdaskan kehidupan duniawi ini. Karena jika tidak dilakukan hal-hal tersebut atau tidak seimbang, akan bagaimanapun canggihnya alat-alat informasi ataupun aturan-aturan yang dibikin, jika tidak dilandasi, dilaksanakan dengan moral dan akhlak dan iman yang benar, sesungguhnya peraturan-peraturan tersebut amat mudah untuk dilecehkan, bahkan dilanggar. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang besarnya tanggung jawab kita sebagai pengayom para generasi muda, mulai dari penguasa di tingkat tinggi sampai yang serendah-rendahnya, termasuk orang tua adalah pengayom utama dari generasi muda. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Penguasa tertinggi negara adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyatnya. Warrajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang keluarganya. Pertanggungjawaban yang amat besar sekali adalah tanggung jawab terhadap pendidikan agama untuk generasi muda. Tanggung jawab ini diemban oleh orang tua dan pemerintah secara bersamaan. Mereka akan ditanya tentang tanggung jawab tersebut. Tetapi dalam kehidupan kita sekarang, kita melihat bahwa kehidupan pendidikan keagamaan sangat minim menjadi perhatian atau di dalam pendidikan-pendidikan formal kita, sehingga kita mencetak orang-orang yang cerdas, tapi cerdas dalam menipu, cerdas dalam berdusta, ya, cerdas di dalam mempermainkan aturan-aturan dan seterusnya. Tetapi bila kita mendidik generasi yang beriman, sesungguhnya imannya akan dapat mengontrol dan mengawasi tindakan-tindakannya. Walaupun tanpa adanya aturan-aturan mengikat secara tegas, mereka akan merasa selalu diawasi Allah, sehingga walaupun tanpa ada aturan yang mengatur, mereka akan berusaha memberikan atau mematuhi aturan agama terlebih dahulu, sehingga mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan penuh dengan amanah dan juga dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh. Demikian pula orang tua kita lihat, apalagi di pada saat ini adalah itu waktu mencari sekolah untuk anak-anak kita yang baru tamat, ya, sering prioritas utama atau perhatian utamanya adalah mencari sekolah yang favorit. Bahkan sanggup mengeluarkan uang yang jutaan rupiah. Tapi bila kita lihat di dalam perhatian kehidupan agama anak keluarganya, tidak demikian perhatiannya, tidak sebesar itu perhatiannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an secara tegas kepada orang tua untuk mendidik anak mereka dengan pendidikan agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka bukanlah dengan cara menyediakan perlengkapan pangan, sandang, dan papan semata, tetapi yang penting adalah menjauhkan diri dan anak keturunan mereka dari jalan-jalan yang menyerumuskan ke neraka. Yang titik awalnya adalah membekali diri dan anak keturunan mereka dengan pendidikan agama. Banyak kita lihat orang yang cukup di segi materi dalam keluarganya, tetapi ketika keluarga jauh dari pendidikan agama, materi tersebut menjadi hal yang memicu untuk terjadinya berbagai ini kericuhan dalam keluarga tersebut. Banyak orang-orang yang bermateri, memiliki harta yang cukup dalam keluarganya, ketika anggota keluarganya minim dalam ilmu agama, sering harta tersebut justru alat yang membawa kepada kehancuran rumah tangganya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menekan kepada orang tua untuk mendidik anak mereka melakukan sholat tatkala berumur 7 tahun. Dan jika sang anak telah berumur 10 tahun, diperbolehkan untuk memukul saat mereka enggan untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian juga diantar didikan, memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan di saat mereka telah menginjak umur 10 tahun. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian melakukan salat tatkala mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farraqu bainahum fil madaji'. Dan pukullah mereka jika mereka enggan untuk melaksanakan salat tadi saat mereka telah berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Dari sini, agama kita bagaimana mendidik anak semenjak awal, dan bahkan ditentukan umur-umur yang jelas oleh Rasulullah SAW, supaya tidak ragu-ragu dalam mendidik anak, kapan umurnya disuruh sholat dan kapan dia dipisahkan tempat tidur. Akibat bercampurnya di dalam keluarga, kadang-kadang anak-anak yang telah balig sering juga terjadi perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan dalam keluarga ketika terjadi perbuatan-perbuatan adanya berzina antara anak-anak laki-laki dan anak perempuannya sendiri. Ini suatu hal yang sangat menggelikan dan sangat memalukan kita ketika ada anak-anak yang ini orang tua tidak memperhatikan aturan agama ini sehingga menimbulkan suatu keadaan dalam keluarganya yang kacau dan menimbulkan hal-hal yang negatif dan merusak kehormatan keluarga dia sendiri. Karena pentingnya pendidikan orang tua terhadap anak-anak mereka, Rasulullah SAW menerangkan dalam sabda beliau bahwa perpindahan anak dari akidah yang benar kepada akidah yang sesat adalah karena kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama, terutama pendidikan akidah. Maka oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitratil Islam, maka orang tuanya lah yang menjadikannya menjadi memeluk agama Yahudi atau agama Nasrani atau agama Majusi. Termasuk dalam hal ini menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah non-Muslim. Oleh sebab itu, kita sangat mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan orang Islam menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah non-Muslim. Dari uraian ayat dan hadis yang kita sebutkan di atas, dapat kita pahami bahwa pendidikan agama adalah suatu hal yang mutlak untuk diberikan kepada generasi muda kita, baik di tengah-tengah keluarga maupun di dalam pendidikan formal di sekolah umum. Di sini kita sebagai penanggung jawab guru, ya, ataupun kepala sekolah atau dari departemen pendidikan, hendaklah kita memperhatikan hal-hal ini, bahwa permasalahan generasi muda tidak akan selesai kecuali dengan mengarahkan mereka, mendidik mereka dengan tuntunan Islam. Karena pendidikan yang diturunkan Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pasti lebih baik, dan Allah lebih tahu apa yang membuat makhluk ini menjadi aman, tenteram, sejahtera, dan seterusnya. Bahkan mempelajari dan memelihara agama adalah dijadikan salah satu daruriyatul khamsah, lima hal yang mutlak yang mesti mendapat prioritas dan pengayoman dari segala pihak, baik pihak penguasa maupun masyarakat serta orang tua. Namun kenyataan yang kita saksikan justru sangat menyedihkan. Kita akan mendapat berbagai fasilitas untuk berbagai macam kebutuhan hiburan, olahraga dengan biaya yang sangat mahal sekali, bahkan barangkali melebihi biaya pendidikan, ya. Tetapi ketika kita melihat fasilitas-fasilitas mendukung untuk pendidikan agama sangat jauh dari harapan. Begitu pula para orang tua berani untuk membayar kursus anak-anak mereka sekalipun melampaui batas kemampuan mereka, namun untuk biaya pendidikan agama mereka tidak bisa memenuhi sekalipun, ya, dengan bayaran yang sangat rendah sekali, 5.000 per bulan untuk iuran pendidikan Al-Quran, ya, itu sulit untuk mereka keluarkan dari kocek mereka. Mereka bisa berlangganan berbagai macam koran dan majalah, namun sangat keberatan untuk membeli bacaan-bacaan agama untuk anak-anak mereka. Apalagi bila bicara untuk hiasan rumah tangga dan alat-alat hiburan, semua bisa mereka lengkapi. Tapi alat-alat penunjang untuk pendidikan agama tidak pernah menjadi perhatian sebagian kita. Kalaupun ada sajadah, itu pun sudah lusuh ditelan masa. Kalaupun ada Al-Quran, itu pun sudah berdebu di tempat pajangan. Banyak simbol-simbol agama itu hanya sebagai pajangan hiasan rumah tangga kita sembelaka. Bahkan mereka tidak pernah alpa dalam mengikuti berbagai sinetron dan tayangan film-film seri, tapi pengajian di musala tidak pernah mereka hadiri. Inilah suasana keagamaan yang saban hari kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi pada saat gila bola sekarang. Orang sangat antusias dan bersemangat sekali. Tetapi ketika mereka merenung sedikit, sampai di mana hal itu akan berfaedah bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, negaranya, dan yang lebih utama lagi adalah kehidupan akhiratnya. Demikian sedikit tentang pesan-pesan agama kepada kita pengayom, baik itu dari lembaga-lembaga pendidikan ataupun orang tua, tentang wajibnya kita memperhatikan pendidikan generasi muda kita, yang mereka adalah harapan kita ke depan. Dan kita harus mewaspadai dan menjaga generasi muda dari pengaruh-pengaruh yang sangat membahayakan diri mereka. Maka salah satu jalan untuk menyelamatkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak moral dan tingkah laku mereka adalah dengan memberikan, yaitu imunisasi ilmu agama kepada mereka dari sekarang. Karena penyakit-penyakit banyak menular, ya, penyakit-penyakit menular banyak tersebar di tengah masyarakat kita. Ini penyakit moral, apakah itu pergaulan bebas dan seterusnya. Bagian kedua adalah pesan-pesan kita kepada generasi muda, harapan umat dan bangsa. Sesungguhnya generasi muda kita berada dalam ancaman bahaya. Dunia informasi dan telekomunikasi yang canggih telah membuat sebagian generasi muda kita terombang-ambing dalam berbagai arus globalisasi pemikiran dan kemaksiatan. Karena kemajuan informasi dan telekomunikasi tersebut tidak dibarengi dengan kemajuan pemahaman keagamaan dan pendidikan moral, sehingga nilai-nilai negatif dari arus globalisasi sangat mudah menenggelamkan generasi muda kita ke dalam lautan kesesatan dan kemaksiatan yang tidak bertepi. Para penjajah kesesatan dan kemaksiatan menawarkan dengan dagangan mereka melalui berbagai media informasi dan telekomunikasi tersebut. Banyak generasi muda kita yang tergiur dan tertipu dengan slogan-slogan pedagang kesesatan dan kemaksiatan tersebut. Tanpa disadari mereka telah terjerumus ke dalam berbagai lembah kehinaan dan kenistaan. Ada bermacam lembah terjal dalam dunia generasi muda saat ini. Di antaranya lembah pergaulan bebas atau seks bebas, pergaulan bebas, dan sejenisnya seperti lesbian, homoseksual, dan seterusnya. Ada lagi lembah narkoba dan obat-obat terlarang sejenisnya. Ada lagi lembah kekerasan dan pelanggaran moral, ya, menjadi bajingan, ya, malas, minta-minta, ngamen, dan seterusnya. Akan menjadi perampok, dan seterusnya. Ya. Ada lagi yang terakhir adalah lembah pemikiran sesat seperti terorisme, sekularisme, liberalisme, dan kesesatan yang sejenis. Pendek kata, generasi muda kita saat ini adalah harus waspada dengan dua bahaya, yaitu bahaya syahwat dan bahaya syubhat. Syubhat adalah pemikiran-pemikiran yang menyeleneh, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kebenaran Islam. Bahkan menyatakan Islam adalah agama yang tidak sempurna, agama yang tidak memperhatikan segala aturan atau kebutuhan manusia. Dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang sengaja mereka lontarkan demi untuk membuat manusia lari dari agama Islam. Demikian pula berbentuk macam syahwat. Apakah itu melalui media internet, mencela tontonan, ya, baik yang ditonton, yang didengar, dan seterusnya. Pendek kata, generasi muda saat ini harus waspada dengan dua bahaya yang kita sebutkan tadi, yaitu syahwat dengan segala bentuk macam warnanya, bahaya syubhat dengan segala bentuk macam ini rasanya dan warna juga. Tiada jalan lain untuk menyelamatkan generasi muda kita dari dua ancaman bahaya di atas kecuali dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang singkat ini kita berpesan kepada generasi muda kita dengan hal-hal berikut ini. Pertama adalah menuntut ilmu agama dan giat beribadah. Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda, karena generasi muda adalah unsur terpenting dalam sebuah negara. Untuk melihat maju atau mundurnya satu negara bisa kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda pada saat sekarang. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan pendidikan agama bagi generasi mudanya, baik dari segi keilmuan maupun keimanan. Dalam segi keimanan, Allah telah memberikan contoh dalam kitab Al-Quran yang mulia dengan kisah pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda yang beriman. Ya, bagaimana mereka tetap kokoh dalam mempertahankan keimanan di saat kaum atau bangsa mereka telah dilanda oleh kerusakan moral dan keimanan. Barangkali pemuda-pemuda kita hendaklah mencontoh bagaimana Ashabul Kahfi yang tetap tegar dengan imannya walaupun kondisi masyarakatnya rusak di segi akidah dan akhlak mereka. Demikian juga kita anjurkan kepada generasi muda kita agar membaca bagaimana kisah Yusuf dihadapkan kepada ujian-ujian yang sangat berat. Jadi oleh sebab itu, kisah Ashabul Kahfi menunjukkan, ya, bagaimana sikap pemuda ketika kekuasaan maupun masyarakatnya dilanda oleh krisis moral. Maka oleh itu, Ashabul Kahfi, kisah mereka itu menerangkan tentang keadaan mereka yang memaksa mereka untuk menjauhi kaum mereka yang telah rusak. Di saat kemampuan untuk memperbaiki tidak lagi mereka miliki, Allah memberikan pertolongan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman kaum kafir, sehingga mereka tertidur dalam gua Kahfi selama 300 tahun. Kemudian Allah memuji mereka dalam firman-Nya, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabb inni rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Ingatlah ketika para pemuda mencari tempat perlindungan ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, Berilah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dalam kisah Ashabul Kahfi, banyak sekali faedah-faedah untuk para pemuda kita. Pertama adalah menjauhi tempat-tempat yang senantiasa berlimang dengan maksiat, penuh dengan mantuk macam syubhat. Kemudian juga seorang pemuda hendaklah senantiasa mendekatkan diri dengan doa kepada Allah, agar Allah menjaganya dari berbagai bentuk kerusakan zaman yang terjadi di zamannya. Kemudian akhir ayat 13 Allah sebutkan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Rabb mereka, dan kami menambah petunjuk kepada mereka. Ini ayat mulia ini mengisahkan, Allah mengisahkan perjuangan para pemuda dalam mempertahankan keimanan mereka dalam keadaan yang amat sulit di tengah-tengah kaum mereka. Mereka terusir di tengah-tengah kaum mereka, dari tengah-tengah kaum mereka, tapi mereka konsekuen dengan keimanan mereka sehingga Allah memberikan rahmat dan petunjuk kepada mereka dalam keadaan yang amat sulit tersebut. Allah mengabadikan kisah mereka sebagai ibrah bagi para pemuda setelah mereka, di mana kerusakan yang terjadi dalam kaum mereka tidak mengoyahkan, tidak melemahkan keimanan mereka. Maka oleh sebab itu, Mufassir Ibn Katsir, ini seorang ulama mufassir dari kalangan ulama Syafi'iyah, dalam tafsirnya yang sangat bagus, Ibn Katsir menyebutkan mengomentari ayat di atas, al-fityatu adalah pemuda. Mereka para pemuda adalah orang yang lebih muda untuk menerima kebenaran serta mengikuti jalan petunjuk dibanding orang-orang yang sudah lanjut usia, yang telah dimakan usia dan lenyap terjerumus dalam agama yang batil. Di sini Ibn Katsir menyebutkan bahwa pemuda adalah saat mencari kebenaran, dan mereka sangat mudah untuk menerima kebenaran dibanding orang-orang yang telah lanjut usia. Karena memang orang yang telah bergelumur, yang telah umurnya dihabiskan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang sesat, kebiasaan-kebiasaan yang rusak dari segi moral, ya, baik di segi keyakinan pun moralnya, itu sangat sulit untuk meninggalkannya. Ya, kalaupun dia mau, itu sangat sulit dia berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dilakukannya. Karena itulah yang paling banyak menerima seruan, kata Ibn Katsir, seruan Allah dan Rasulnya adalah para pemuda. Jadi di sini juga kita sebagai pengayom pemuda, kita lihat bahwa pemuda kita mesti adalah hal yang mendapat perhatian kita, karena mereka sangat mudah dipengaruhi dan mudah dimasukkan ide-ide. Maka kita sebagai penanggung jawab pendidik pemuda perlu memberikan arahan yang baik, masukan-masukan yang baik kepada para pemuda, memberikan ide-ide yang bagus yang membangun masa depan mereka. Oleh sebab itu kata-kata, adapun orang-orang tua dari suku Quraisy kebanyakan tetap kekal di atas agama nenek moyang mereka. Tidak ada yang memeluk Islam kecuali sedikit, kata Ibn Katsir. Demikian pula Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi bahwa mereka adalah para pemuda. Ini disebutkan Ibn Katsir dalam tafsirnya jilid 3 halaman 74. Ashabul Kahfi adalah bentuk generasi muda yang tidak terpengaruh oleh zaman yang dilanda kerusakan ya iman dan moral. Demikian halnya para anbiya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tegar dalam memegang kebenaran dan berjuang untuk melakukan perubahan terhadap zaman mereka. Mereka tidak terbuai dengan sepoi angin kesesatan dan kemaksiatan, apalagi rayuan kedudukan dan harta. Oleh sebab itu, mengisi masa muda dengan segala aktivitas yang baik, ya, aktivitas yang positif, baik yang berhubung dengan keilmuan maupun keimanan, telah dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang juga telah kita singgung pada malam hari tadi, habis maghrib, yaitu bagaimana masa muda adalah masa yang juga akan kita pertanggungjawabkan. Kenapa masa muda menjadi hal yang dipertanggungjawabkan? Karena masa muda adalah masa sangat produktif, masa yang sangat ini penting dalam fase-fase kehidupan kita. Maka oleh itu, masa muda salah satu yang sangat menjadi perhatian dalam agama, karena masa muda adalah saat kita mampu melakukan bermacam-macam aktivitas demi masa depan kita di hari tua. Maka oleh sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, iqtani khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik. Di antaranya adalah kata Rasulullah SAW, pergunakannya lima sebelum lima, hadis riwayat Imam Hakim, ya, disahihkan oleh Sunan Al-Albani di Sahih Jami. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dari hadis ini dapat kita simpulkan betapa pentingnya masa muda, di mana keadaan tubuh seseorang, ya, secara fisik, ya, dalam masa yang sangat sempurna dalam segala hal, baik dari segi fisiknya maupun kekuatan mentalnya, pemikirannya, ingatannya, begitu juga dalam hal menghadapi tantangan dan rintangan. Jadi di masa muda itu adalah masa yang siap menghadapi tantangan, masa yang saat itu semangatnya tinggi, nilai pengorbanannya tinggi, keinginan mencapai keinginan itu sangat kuat. Nah, itu dari segi kemauan, ya, dari segi peringatan juga, pemikiran demikian pula, jedas, cerdas, ingat, ya, dan juga dari segi fisik begitu pula. Masa muda adalah masa tubuh yang sangat itu sampai pada puncak kekuatannya. Oleh sebab itu pemuda yang tumbuh, ya, dengan penuh keimanan merupakan salah satu dari tujuh golongan yang mendapat naungan dari Allah dan Rasulnya, dari Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, di saat jarak matahari dengan kepala manusia hanya sejengkal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, yang bunyi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh jenis orang mendapat naungan Allah pada di bawah naungan Allah, ya, yang pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Itu pemuda yang tumbuh, yang berkembang senantiasa dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari orang yang mendapat naungan pada hari kiamat. Pemuda yang mengisi waktu-waktunya, karena ada waktu muda dia bisa banyak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang sunnah sekalipun. Oleh sebab itulah pesan Amirul Mukminin kepada para pemuda, tafaqqahu qabla an tasulu, hendaklah kamu berilmu sebelum kamu memimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Baiknya masa depan suatu masyarakat dapat kita lihat baiknya generasi muda kita pada saat ini. Ilmu yang sangat penting untuk dimiliki pemuda adalah ilmu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan adalah kompas penunjuk arah dalam segala situasi dan kondisi, ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bila situasi dan kondisi masyarakat dalam keadaan melarat dan miskin, hal tersebut akan dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah tanpa melanggar norma-norma agama. Tidak melakukan perampasan, ya, melakukan hal-hal yang mencuri dan seterusnya, mengganggu ketertiban masyarakat. Apabila situasi masyarakat dalam keadaan berkecukupan, hal tersebut akan memotivasi mereka untuk bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tuntunan agama. Tidak dimanfaatkan kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, harta-harta tersebut. Mereka akan terhindar dari sikap mubazir, terpoya-poya, serta hura-hura. Jadi, pesan utama kita kepada generasi muda kita, binalah diri adik-adik semua dengan ilmu agama. Sebelum datang penyesalan di hari tua, di mana ketika seorang bercita-cita ketika masuk perguruan tinggi umum, dia akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ternyata setelah itu dia tidak mendapat pekerjaan dan menyesali perbuatan tersebut dan dia rugi dunia dan akhirat. Tapi apabila orang juga membina diri dengan dunia agama, di saat dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya, dia akan tetap bertawakal kepada Allah, berusaha kepada Allah, dan dia akan sabar dan dia akan dikendalikan oleh ilmu agamanya dalam kondisi bagaimanapun dia. Yang kedua adalah pesan kita kepada generasi muda kita adalah membekali diri dengan berbagai keterampilan. Banyak generasi muda kita setelah menyelesaikan pendidikan menjadi pengangguran dan menjadi beban masyarakat. Mereka sering terkendala dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Hal itu disebabkan karena minimnya keterampilan yang mereka miliki, sehingga banyak pekerjaan di negeri ini ya, di negeri kita ini dikerjakan oleh tenaga asing. Bukan lapangan pekerjaan sebetulnya yang tidak ada, tetapi keahlian dari bangsa, generasi muda kita yang kurang. Kita dapat coba melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar negeri kita ini bukan dipimpin oleh anak bangsa yang ini. Apalagi untuk bersaing di dapat pekerjaan di luar negeri. Mereka lebih tidak siap lagi bila dilihat dari segi skill, keterampilan, dan pengalaman. Ini padahal amat banyak pula lapangan pekerjaan di luar negeri, terutama di negara Timur Tengah. Secara khusus tenaga medis dan elektro. Itu banyak sekali. Tapi kelemahannya mendasar dari tenaga skill kita adalah keterkendala dari segi bahasa. Ya. Maka kita lihat bahwa jika kita bandingkan tenaga-tenaga kerja kita di luar negeri itu gaji tenaga kerja kita di luar negeri itu di bawah gaji tenaga kerja Filipina. Hal tersebut dilatar belakangi oleh rasa kecemburuan terhadap hal yang bernuansa Islam sangat besar dari kalangan kaum sekuler di negeri ini. Hal ini terbukti dari segi pengajaran bahasa Arab di sekolah dan perguruan tinggi umum tidak mendapat peluang dan perhatian secara setara dengan bahasa Inggris. Ini satu hal yang terjadi. Jadi pendidikan kita tidak memperhatikan peluang pangsa pasar pekerjaan. Ya. Padahal sebetulnya di daerah-daerah Timur Tengah itu sekarang ini sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Ya. Dan sepanjang berapa kali diumumkan tentang kebutuhan yang negara-negara Timur Tengah terhadap tenaga medis, baik itu dari si perawat maupun dokter. Demikian pula dari ilmu-ilmu elektro, ilmu kelistrikan, komputer, keahlian-keahlian lainnya. Ya. Kenapa pendidikan kita sangat segan untuk mengajarkan pendidikan bahasa Arab ini? Itu menjadi perhatian. Ya, karena memang cemburu tadi. Ada ya, sikap skeptisme atau sikap apa nama kata orang, ya langsung antipati kalau setiap hal yang bernama bernuansa Islam. Ditambah lagi sistem pendidikan kita kurang memperhatikan pasar lapangan pekerjaan seperti metode pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah, ya tidak sebagus yang ada di tempat-tempat kursus. Buktinya orang yang belajar bahasa Inggris melalui kursus 3 bulan lebih baik dari siswa yang sudah belajar bahasa Inggris melalui pendidikan formal 3 tahun. Nah, ini kenapa hal ini terjadi? Maka kepada generasi muda kami, pesan kayak harapan kita kepada generasi muda kita, ya, bekalilah diri Anda dengan berbagai keterampilan dan pengalaman. Jika tidak terdapat di pendidikan formal, ikuti pendidikan-pendidikan di luar non formal seperti ikut kursus-kursus bahasa Arab, ya, baik Anda dari guruan umum umpamanya, ahli dalam bidang-bidang sains, teknologi ataupun elektro dan kesehatan. Ini sangat besar peluang-peluangnya bagi Anda untuk ingin mendapat pekerjaan khususnya di daerah Timur Tengah yang mana sekarang negara sedang berkembang dan sekarang membutuhkan tenaga-tenaga yang cukup banyak. Tapi anehnya yang sering menjadi keluhan kita yang adalah ketika pekerja-pekerja yang kita kirim hanyalah yaitu pembantu rumah tangga. Sesungguhnya pekerjaan, ya, walaupun rendahan, bila dikerjakan dengan profesional akan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Jangan gengsi melakukan pekerjaan-pekerjaan rendahan sekalipun, seperti berternak, bertani, dan menjadi buruh. Banyak ketika kita, generasi muda kita masuk ke fakultas pertanian, punya pertanakan atau jurusan-jurusan yang berhubungan dengan itu, tidak membuktikan ilmunya di tengah masyarakat. Seharusnya mereka bukan hanya mengharap menjadi bekerja di departemen pertanian, departemen apa, pertanakan, ya, atau departemen perikanan. Tapi mereka itu mencontohkan ilmu mereka tengah masyarakat. Jika ahli dalam ilmu pertanian, ya mereka harus membuktikan dan ciptakan pertaniannya. Dan dia mengelola dengan ilmunya sendiri. Bukan berkeinginan yang duduk di belakang meja selalu, tapi harus dibuktikan. Peternak, jika dikelola dengan profesional, dengan ilmu yang mantap, juga akan menghasilkan usaha yang hasil yang besar. Dan demikian keahlian-keahlian lainnya. Jadi hendaknya kita dari banyak sekarang ini justru kadang-kadang orang yang tidak pakar dalam ilmu pertanakan banyak memiliki aset-aset yang luar biasa dari segi pertanakan, ternak ayam dan seterusnya. Mereka kadang-kadang tidak mengucap pendidikan. Tapi kita lihat banyak sarjana-sarjana yang menganggur padahal mereka yang memiliki ilmu. Nah, dari mana asal ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak membekali dengan pengalaman-pengalaman, ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dari kecil saja tidak segan beliau itu sebagai orang menggembala kambing, ya, di masa kecil beliau. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Sekalipun itu pekerjaan yang di mata manusia mungkin hina, tapi ada pekerjaan-pekerjaan melatih mental. Dari kecil itu sudah dilatih mental. Demikian juga pada orang tua kita. Dari kecil anak-anak kita sudah dilatih mentalnya, memiliki tanggung jawab di rumah tangga kita. Minimal umpamanya biasa mengatur sepatunya pulang sekolah, atau mencuci pakaiannya dia sendiri kalau belum melakukan hal yang membantu mencuci pakaian yang lainnya. Minimal pakaian dia sendiri bisa dia cuci. Ini pendidikan-pendidikan. Ketika selesai makan, minimal dia bisa mencuci piringnya sendiri. Dan ini pendidikan biasa memberikan tanggung jawab kepada anak kita. Tapi tak kala kita orang yang mampu, mumpung dari segi harta, kadang-kadang anak-anak kita manja dan tidak memiliki keterampilan-keterampilan, ya. Sehingga ketika ya mereka menghadapi kesulitan, bingung, ya, dan tidak memiliki keterampilan dan tidak memiliki pengalaman untuk mengatasi berbagai hal-hal yang dihadapi di masa hari ya, di hari tuanya. Sebenarnya kita sebutkan dari Jabir bin Abdullah, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi marri dhahrani wa nahnu najnil al-kabata. Yang mana Jabir berkata, suatu hari kami bersama Rasulullah SAW di Zabran, suatu tempat, sedang memanen buah arak. Maka Nabi SAW bersabda, ya, faqala Nabi SAW, alaikum bil aswadi minhu, pilihlah yang paling hitam. Kata Jabir, qala, faqulna, lalu Jabir mengatakan, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam. Qala na'am wa hal min nabi illa waqad ra'aha. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Wahai Rasulullah, sepertinya engkau pernah mengembala kambing. Beliau menjawab, iya, tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Para ulama memberikan faedah dari hadis ini, menyebutkan bahwa anak-anak yang biasa ini, karena di antara pengalaman atau sikap yang bisa dididik dengan menjadi gembala kambing itu, di antaranya memiliki sifat sabar yang luar biasa. Itu antara hal yang disebutkan para ulama. Jadi menggembala kambing itu mendidik seseorang itu terbiasa bersikap lemah lembut dan sabar. Itu di antara hal yang disebutkan para ulama. Kenapa para anbiya itu pernah di waktu-waktu kecil mereka selalu menggembala, ada yang di waktu kecil mereka itu adalah menggembala kambing. Jadi oleh sebab itu anak-anak kita hendaknya dari awal, atau generasi muda kita dari sekarang, jangan gengsi di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, banyak, ya, suatunya peluang-peluang yang mungkin kita lakukan. Dan kita buka imajinasi kita dan mengelola ini apa yang ada di sekitar kita ini untuk menjadi bahan ini keterampilan kita. Setelah menginjak usia remaja, beliau membantu pamannya dalam berdagang kesayam. Ini kita lihat juga pengalaman Rasulullah SAW dalam ini, beliau malah ikut membantu pamannya, yaitu kesayam, berdagang. Demikian pula kita sebagai orang tua mendidik pengalaman-pengalaman anak-anak yang berikan didikan kepada anak-anak kita. Jadi waktu kecil Rasulullah SAW membeli pengalaman pernah menjadi yang mengembalakan kambing untuk orang-orang Mekah. Setelah muda, usia muda, beliau mengikuti pamannya, membantu pamannya untuk berdagang ke Syam. Kemudian setelah usia dewasa, beliau malah mengambil upah dari menjualkan dagangan Khadijah. Nah, ini melihat pengalaman itu Rasulullah SAW. Lalu setelah itu beliau mengenal bagaimana cara berdagang ke Syam, bagaimana jalan ke sana, seterusnya. Beliau sendiri akhirnya setelah masa dewasa, beliau menjadi pedagang menjualkan dagangan Khadijah. Oleh sebab itu kita lihat dalam kitab-kitab sejarah Rasulullah SAW bekerja dengan di masa mudanya dan juga di masa usia remajanya dan usia dewasanya. Nah, ini menunjukkan didikan-didikan kepada para muda kita, jangan mengambil pengalaman-pengalaman semasa kecil itu ketika libur ini umpamanya. Kita bisa saja ikut dengan hal-hal yang memberi pengalaman kita. Karena umpamanya pernah kita pergi ke kampung umpamanya libur, membantu orang nenek kita pernah cangkul. Nah, ketika kita mencoba ikut ke sawah dan merasakan bagaimana panas terik matahari dan berapa sulitnya itu mencangkul dan semacam itu, di sini ada nilai-nilai pendidikan pada kita, berasa berat ya jadi petani. Dan kita menghargai petani, menghargai hasil petani. Banyak hal seperti itu kita timbul dalam diri kita, terasa, oh, berat memang jadi petani. Tidak mudah. Jadi oleh sebab itu kita pun melihat bahwa petani itu adalah hal yang tidak boleh kita remehkan. Mereka berjuang memberikan hasil untuk makanan orang-orang kaya. Kalau tidak ada petani, bagaimana orang kaya akan bisa mau beli apa mereka? Di sini kita ada didikan-didikan ya, yang di, yang itu pengalaman-pengalaman demikian ketika anak-anak dahulu ya, waktu-waktu di masa-masa kita itu sering ketika libur itu kita justru memanfaatkan untuk mencari biaya sekolah kita. Apakah itu ada orang bangun rumah, kita ngangkut pasir dari sungai untuk dibangun rumah tersebut, satu kaleng itu biasanya dinilai dengan 100 rupiah. Itu pengalaman-pengalaman. Jika orang musim panen, kita melakukan pemanya mengangkut padi dari sawah. Jadi itu yang ikut tuh kadang-kadang bukannya karena dia miskin kadang-kadang, tapi dia ingin mencari pengalaman, merasakan bagaimana bisa bekerja. Dan ini juga banyak dilakukan oleh sebagian anak-anak yang orang tuanya walaupun mampu, namun dia tetap berusaha mencoba mencari pengalaman-pengalaman. Nah, ini yang harus dilakukan oleh generasi muda kita. Jangan kita terlena karena orang tua kita sudah berkecukupan, ya, sudah semuanya lengkap, dan itu tuh belum menjamin bahwa hal itu akan kekal selamanya dan dapat kita nikmati pada hari tua kita. Jadi oleh sebab itu generasi muda kita bekali diri dengan keterampilan-keterampilan, pengalaman-pengalaman, sehingga ketika kita setelah tamat sekolah walaupun sambil menunggu pekerjaan seterusnya, kita tidak menganggur menunggu, kita bekerja ya, mencari peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pesan kita kepada generasi muda kita adalah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Adanya berbagai penyimpangan, dekadensi moral yang terjadi tengah para pelajar ya, banyak sifat yang semestinya tidak layak bagi seorang muslim, apalagi seorang pelajar, seperti kebiasaan suka berdusta, dengki ya, khianat, serta tidak menghormati orang yang lebih tua, begitu juga keburukan-keburukan yang banyak lagi, sifat-sifat tercela yang lainnya yang mewarnai tingkah laku para generasi muda kita sehari-hari, yang tidak mungkin untuk kita uraikan satu persatu. Wah, generasi ini yang sangat memprihatinkan ya, banyak dalam kehidupan generasi muda kita. Di samping itu berbagai kasus bunuh diri yang terjadi di kalangan pelajar ya. Kita barangkali tidak asing lagi betapa ini banyaknya kisah-kisah berita-berita ya, yang ini merusak dunia pendidikan kita juga, yang mana mendapat tantangan baru yaitu maraknya kejahatan bunuh diri di kalangan para pelajar. Kalau hal ini tidak diatur secara serius, tentu akan berdampak negatif sekali kepada kehidupan generasi muda kita. Ingat, sangat ya, Islam sangat memperhatikan pendidikan umatnya, terutama generasi muda yang untuk berakhlak mulia. Sebenarnya Rasulullah SAW di masa muda beliau digelari Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang kafir Quraisy menggelari beliau orang Al-Amin, itu orang terpercaya. Karena ini ya, oleh sebab itu karena kebaikan akhlaknya. Ya, jadi kita yang menjadi panutan kita generasi muda, bagaimana Rasulullah SAW di waktu masa kecil beliau muda, beliau berakhlak yang baik, sehingga dengan walaupun kondisi masyarakatnya demikian rusaknya di masa jahiliyah itu, beliau mampu mempertahankan akhlak yang mulia. Ya, sehingga beliau digelari Al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh sebab itulah Rasulullah pun memuji akhlaknya dalam firman-Nya, akhlak Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar hai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam sabda beliau tentang tugas beliau ya, innama bu'istu li'utammim makarimal akhlak. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta dari Sahih Sunan Muslim Nasiruddin Al-Albani dalam istilah sahihah, itu innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Demikian pula halnya orang ya, para ulama terkemuka dalam memulai pendidikan anak-anak mereka ya, ulama-ulama yang terkemuka itu orang-orang tuanya pertama sekali yang dipesankan adalah mempelajari akhlak. Sebagaimana orang tua Imam Malik mengirim anaknya untuk belajar kepada Rabi' Ar-Ra'i, Rabi'atul Ra'i, untuk belajar akhlak yang mulia sebelum menuntut ilmu. Jadi oleh sebab itu ini perlu kita, anak-anak kita juga generasi muda, membaca buku-buku tentang akhlak. Namun berbeda dengan generasi muda saat ini ya, mereka menjadi figur, yang menjadi figur dan idola mereka adalah orang-orang jauh dari akhlak yang mulia. Apakah itu bintang film, penyanyi, bintang bola dan seterusnya. Yang menjadi idola mereka adalah orang-orang yang jauh dari akhlak yang mulia. Sehingga banyak akhlak-akhlak generasi muda kita mencontoh akhlak bintang film, penyanyi, pakaiannya, cara ngomongnya, penampilannya dan seterusnya, bukan mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal menteladani mereka tidak sedikit pun membawa manfaat untuk mereka di dunia apalagi di akhirat kelak. Ya. Oleh itu wahai generasi muda, contohlah orang yang paling mulia pribadinya dan paling agung akhlaknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, ini bagi kalian, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap Allah, pertemuan dengan Allah, kedatangan dan kedatangan yang orang juga mengharap kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah, yang orang yang selalu mengingat kepada Allah. Sepatutnya lah generasi muda kita menjadikan kebanggaannya menjadi yang harus dibanggakan, ya, harus menjadi contoh mereka adalah oleh sebab itu sepatutnya generasi muda kita ini menjadi kebanggaan bagi orang tua, masyarakat dengan negara dalam akhlak mereka sehari. Ini bukan memalukan akhlaknya. Ini sekarang ini negara kita sedang dimalukan oleh akhlak yang malu kepada dunia. Kita terkenal di apa namanya, di dunia bukan sebagai negara yang maju di bidang ilmu ya, pendidikan, tapi adalah negara yang paling maju di bidang moral, ya, pelanggaran moral, ya, dengan kisah yang baru-baru saja yang menghebohkan dunia, yaitu apa itu video mesum dan seterusnya, ya. Oleh sebab itu hendaknya ini menjadi perhatian orang tua, juga memperhatikan akhlak-akhlak anak mereka. Oleh sebab itu perhatikanlah akhlak di rumah, akhlak di kampus dan di sekolah, di jalanan. Yang kita lihat kadang-kadang dia adalah anak sekolah, tapi akhlak mereka di jalanan tidak menunjukkan sebagai orang berpendidikan. Demikian pula sekarang kita lihat, bukan hanya anak sekolah saja, bahkan mahasiswa kadang-kadang. Mahasiswa penampilannya kayak preman, atau mahasiswi penampilannya kayak pelacur. Jadi bukan harusnya orang berpendidikan adalah lebih tahu bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana menjaga kehormatan dirinya, penampilan yang bersih. Ini kadang-kadang mahasiswa tapi kayaknya potong pemulung, rambutnya panjang, ya, pakaiannya compang-camping, pakai kotor. Ini yang menjadi kebanggaan bagi mereka. Jadi yang buruk jadi kebanggaan. Inilah yang masalah di akhir zaman yang kita saksikan. Demikian pula, ini orang-orang sudah pendidikan di mana mahasiswi, pakaian ya ke kampus, kayaknya mau pakaian tidur atau pakaian mau mandi atau pakaian apa namanya, pakaian renang atau pakaian ya ke pesta, tidak penampilan sebagai orang pendidikan. Ini yang merusak ya tatanan akhlak di masyarakat kita. Jadi seharusnya kita sebagai orang yang berpendidikan, apalagi sudah kuliah, ya, harusnya melihatkan bagi orang yang berpendidikan dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, penampilannya. Ini kalau tidak ada beda, untuk apa berpendidikan kalau akan sama dengan orang primitif, tidak mau berpakaian, ya, lebih baik tidak sekolah aja dari menghabiskan uang-uang orang tuanya. Ini baik di rumah aja. Nah, ini yang sekarang ini terjadi di masyarakat kita. Bahwa tidak ada beda antara preman penampilan dengan mahasiswa, ya. Mahasiswa juga preman, preman juga mahasiswa, jadinya ini yang susah. Juga demikian pula, jadi dari segi mahasiswa-mahasiswi banyak yang dikenal dengan ayam kampus dan seterusnya, akhlak mereka, perbuatan maksiat dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu ketika itu mereka ya tidak akan dalam kuliah asal-asalan, malas, ada tugas tidak dikerjakan, akhirnya ya nilainya pas-pasan saja. Ketika mau cari kerja, mau dapat kerja apaan? Karena tidak ahli, ya, tidak mempunyai ilmu, punya ijazah tapi nggak punya ilmu, karena nilainya pas-pasan saja. Ya, ini kami alami dalam, ada pernah pengalaman saya dalam mengajar, siswa itu hanya harapannya nilai, bukan ilmu. Dikasih tugas gak mau, malas. Ketika sudah gagal dalam ujian, kita kasih E, baru datang, mau nilai. Jadi kan saya bilang, penyesalan bukan sekarang, penyesalan di awal. Kamu harus rajin, kalau sekarang gak ada artinya. Nah, oleh sebab itu jangan, kita sebagai mahasiswa, tingkatkan potensinya sebagai mahasiswa, jangan pula sebagai pengacau politik, ya. Karena sekarang ini mahasiswa ini ganda urusannya, mengacau situasi negara, demon, ini pintar, tapi dalam nilai di kampus E, C, paling tinggi C. Nah, bagaimana mahasiswa seperti ini yang akan membangun negara kita? Kalau seandainya kita mencela, menyalahkan orang sekarang bertugas, ya kita sabar saja. Saya seandainya saya tidak diberi tanggung jawab, saya tidak akan buat seperti itu. Saya akan jalan dengan tegak, bertugas dengan baik, ikhlas, ya, dengan cerdas, ya. Itu harus kita lakukan. Tapi kita senantiasa, ini orang mengkritik dia sebagai di tempat mana dia berada, tidak melakukan hal yang terbaik. Ya, oleh sebab itu kita lihat juga di jalanan, sikap mahasiswa dalam mengendarai motor, pelajar, tidak ada akhlak. Ya, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, suara motornya membuat telinga orang lain tuli, ya. Pecah, memecahkan suara kota. Inilah yang terjadi. Ini oleh sebab itu hendaknya justru mahasiswa itu membawa kedamaian, ketentraman. Pelajar generasi muda ini membawa kedamaian dengan masyarakat, bukan bikin ini ulah, bikin masalah selalu. Jadi ini yang harus kita lakukan di tengah masyarakat kita, perbaikan terhadap generasi muda kita ini. Di oleh sebab itu, kepada generasi muda, bekalilah diri Anda semua dengan akhlak yang mulia. Jika berjalan, ya, jika mengendarai motor, bagaimana ada adabnya, ya, jangan potong kiri potong kanan lalu kecelakaan dan membuat orang lain tersengsara dan juga macam-macam terjadi. Nah, apalagi saya berkunjung beberapa kota besar, kadang-kadang sampai di kota tersebut jam 2 malam. Tapi yang saya dapati mahasiswa-mahasiswa adalah itu nongkrong di pinggir jalan, memajang motornya yang satu model atau mobilnya lalu sampai jam 2. Saya bertanya, apa kehidupan mereka seperti ini? Alangkah baiknya kalau mereka tidak punya tugas, tidur di rumah, lebih baik dia begitu. Ya, ini enggak mejeng, mondar di pinggir jalan, ngumpul sampai jam 2 pagi, jam 4, jam 3. Wah. Alangkah baiknya mereka mencoba membaca-baca buku, pelajaran kuliah mereka di rumah, mengembangkan ya, ilmu mereka. Ini harus dilakukan. Ini enggak bangga dengan model-model sepeda motor yang sejenis, kumpul lalu bercerita-cerita apanya yang enggak keruan, tak apa yang mau ceritakan. Demikian pula adalah ngumpul dengan mobil yang sejenis, ya, itu aja. Ngetren demikian, mencontoh kebudayaan orang barat, bukan mengatur diri sendiri tapi menjadi taklid kepada orang-orang yang jauh dari agama. Nah, jadi oleh sebab itu hendaknya generasi muda memiliki membuktikan ilmu mereka di tengah masyarakat, ya, baik terhadap dosen, guru, terhadap sama teman dan masyarakat. Buktinya bahwa moral pendidikan kita ini hal yang jelek, ya, tidak memberikan didikan moral. Contohnya ketika lulus ujian, siswa kita trekan dengan motor, baju dicoret-coret, ini kan suatu pendidikan yang gagal bukti ini. Coba kalau baju mereka itu diinfakkan, diberikan kepada teman-teman mereka yang tidak memiliki, kan bagus. Ini enggak dicat, diapa, dicoret-coret, lalu naik motor keliling kota dengan suara yang, wah. Ini bukti bahwa mereka itu tidak terpelajar, tidak terdidik, ya. Maka ini adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik, ya, terutama guru, ya, juga di orang-orang berada di departemen pendidikan. Ini menjadi pertanyaan, kenapa begini jadi pendidikan? Di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah karena pemuda kita jauh dari pendidikan agama. Itu saja jawabannya. Yang keempat adalah menghindari pergaulan bebas. Ini nasihat kita kepada generasi muda kita dan juga abad-abad terlarang. Maraknya pergaulan bebas dan pornografi dalam kehidupan para generasi muda, ya. Hal ini boleh dikatakan yang sangat menonjol di kalangan generasi muda kita di samping penggunaan obat-obat terlarang. Serta adanya sebagian siswi yang menjadi penjajah seks bebas. Ya, kehidupan siswa sehari-hari selalu, ya, dihadapkan dengan hal-hal yang memicu dan mengacu kepada persoalan pornografi dan seks bebas. Mulai dari sistem belajar yang bercampur antara pelajar pria dan wanita, pakaian sekolah yang dapat mengumbar birahi, ya, bacaan dan tontonan yang mereka nikmati sepanjang hari, sampai sampul buku pun tak luput dari penampilan foto-foto porno. Ya, ini kita lihat buku tulis kulitnya apa? Ya, foto bintang film dengan setengah telanjang. Ini pendidikan apa yang, ya Allah, ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah ini pendidikan? Maka tidak salah bila sebagian orang berkata bahwa kebiasaan muda-mudi kita serba porno, pakaian porno, omongan porno, bacaan porno, tontonan porno, ya. Jadi itu marak pula penggunaan obat-obat terlarang, ganja, heroin, ekstasi, futau dan seterusnya. Penggunaan sebagian besar pelakunya adalah ya pengguna, ya, juga penggunaan obat-obat terlarang adalah merupakan ancaman yang amat serius bagi generasi muda, ya, masa depan bangsa ini, ya. Yang sebenarnya pelakunya adalah generasi muda dan para pelajar. Oleh sebab itu, hendaknya generasi muda kita ini membentengi diri dari hal-hal yang membahayakan masa depan mereka. Larangan mendekati hal-hal yang membawa kepada perbuatan zina, ya, hendaknya generasi muda menenungkan hal ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Firman Allah surah Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang ya, jalan yang amat buruk. Keji lagi amat buruk. Ya. Jadi mendekati bukan mendekati saja dilarang. Ini oleh satu para ulama di sini menyebutkan, ini membuktikan segala hal yang bisa membawa pada perbuatan zina ini sudah diharamkan. Mendekati, karena ada hal itu mendekatkan orang kepada zina, apakah itu berupa nyanyian, berupa pakaian, tontonan, apapun saja, bacaan, ini diharamkan. Ya, jalan-jalan yang mendekatkan orang kepada zina, apakah itu belajar secara campur baur, ya, ini perlu dipertanyakan. Ini bagaimana hal yang terjadi campur baurnya belajar antara laki dan perempuan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, kutiba alimni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala fal ainani zinahuma an nadru wal udhunani zinahuma istima'u wal lisanu zinahuma al kalam wal yadu zinaha al batshu wal rijlu zinaha al khutu wa qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al farju wa yukadzibu. Yang mana Abu Hurairah merakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, telah ditetapkan terhadap anak Adam itu bagian dari zina, ia mendapati hal itu tanpa bisa mengelak. Zina kedua mata adalah pandangan. Nah ini, hendaklah generasi muda kita menjaga pandangan dari melihat foto-foto porno. Dan berita hari-hari ini sudah kita saksikan betapa banyaknya terjadi kemungkaran akibat melihat foto bugil atau foto mesum atau film-film video-video mesum yang menyebar baru-baru ini. Dan telah terjadi pemerkosaan, terjadi macam-macam yang terjadi di masyarakat. Ya barangkali Anda yang sekarang menyaksikan berita di TV, dengarkan saja akibat dari hal-hal itu. Ya, banyak terjadi kemungkaran, perbuatan amoral, orang tua yang mensodomi anak kecil dan sebagainya. Ini adalah karena mata tidak dijaga dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Aurat, melihat aurat, orang yang merangsang dan seterusnya. Ya, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, contoh foto-foto porno, film porno dan seterusnya. Zina dua telinga adalah pendengaran. Ini apakah itu rayuan, bisa nyanyian yang memotivasi orang untuk buat hal-hal yang membawa kepada zina. Kemudian lidah, itu ucapan-ucapan, ya, bahasa-bahasa. Nah, kemudian tangan yang meraba dan juga kaki adalah melangkah. Jadi hendaklah kita menjaga itu semua dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantar kita ke perbuatan zina. Kemudian hati berkehendak sedangkan kemaluan yang membuktikan hal itu, kata Rasulullah SAW, atau mendustakannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ini tegas keharaman zina dari Al-Quran Sunnah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk, demikian pula banyak dalil-dalil yang menyuruh kita untuk menjaga pandangan terhadap yang haram. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya surah An-Nur ayat 30-31. Kullul mu'minina yaghuddu min afsarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini menahan itu maksudnya menundukkan pandangan, bukan kepala yang ditundukkan, pandangan dari melihat hal yang diharamkan Allah SWT, melihat aurat-aurat wanita dan seterusnya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Jadi kalau kita bicara bagaimana mensucikan diri, bagaimana sekarang manajemen kalbu yang benar, ya, adalah menjaga pandangan. Karena dari mata jatuh ke hati, itu biasanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Demikian Allah kata lagi kepada perempuan mukminat, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhara minha wa la yadhribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wa la yubdina zinatahunna. Allah katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ini juga wanita pun, ya. Oleh sebab itu di dalam keluarga sekarang banyak orang tidak harmonis karena dia selalu melihat aurat-aurat wanita, baik dari melalui TV atau melalui yang dilihat di jalan atau di kantor, ya. Dan hendak pula wanita itu menjaga kemaluannya dan janganlah mereka menampilkan perhiasannya, yaitu perhiasan tubuhnya, keindahan tubuhnya. Terdapat ayat jelas sekali menyuruh agar wanita menutup auratnya dan perhiasannya, perhiasan keindahan tubuhnya. Nah, inilah fitnah yang terjadi sekarang ketika kita tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Keharmonisan dalam keluarga terganggu, ya, bermacam perbuatan maksiat dan pelanggaran-pelanggaran terjadi di tengah masyarakat kita. Kemudian, ini ada pula di tengah-tengah masyarakat generasi muda kita sekarang, yaitu wanita menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya dari sahabat Ibn Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Ini Rasulullah SAW, kata Ibn Abbas, Nabi SAW melaknat ya laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini menunjukkan bagaimana haramnya menyerupai laki-laki atau bagi perempuan atau menyerupai perempuan bagi laki-laki. Ini juga banyak terjadi generasi muda kita memakai anting, meniru gaya-gaya wanita, demikian sebaliknya juga laki-laki, perempuan meniru gaya-gaya laki-laki dan seterusnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain sebetulnya. Dan juga pergaulan. Ini Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun min ra'atin illa kana thalithum asyaiton. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan sahih disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tidak seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali setan yang ketiganya. Ini yang banyak sekarang pergaulan-pergaulan bebas yang tadi dengan masyarakat kita. Bahkan kadang-kadang ini cara mengendarai motor saja kadang-kadang orang sekarang ini menampilkan perbuatan yang kurang sopan, ya, berboncengan antara laki dan perempuan, lalu cara berboncengan itu berpelukan dan dengan bentuk yang merusak pandangan, bahkan ini dilihat oleh anak-anak dan terusnya, ini membuat ini akhlak menularkan penyakit yang buruk kepada orang lain. Kemudian juga dilarang melihat aurat sesama jenis, ya, atau tidur dalam satu selimut. Ini sabdakan Rasulullah, la yanzur rajul ila aurati rajul. Janganlah seorang laki melihat aurat laki-laki yang lainnya, wala almar'atu ila auratil mar'ah, dan juga pula seorang wanita melihat aurat yang lainnya, wala yufdi rajulu ila rajulu fi thawbin wahid, wala tufdi almar'atu ila almar'ati fi thawbin wahid. Hadis ini bukan Muslim. Yang mana janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan demikian pula halnya dengan perempuan. Dengan melihat aurat perempuan lain, janganlah seorang laki-laki bersama dengan laki-laki yang lain dalam satu selimut. Demikian pula halnya dengan perempuan. Tidak boleh tidur dalam satu selimut. Nah, gara-gara ini banyak juga terjadi kemungkaran-kemungkaran di tengah kehidupan generasi muda kita, terjadinya homoseksual, lesbian, dan seterusnya. Kemudian, ini banyak sebetulnya. Ya, generasi muda kita yang perlu mereka pelajari, mereka ketahui. Dan juga pula nasihat kita kepada generasi muda kita kepada wanita, hendaklah menutup aurat. Ya. Aurat mereka. Kemudian, jika generasi muda kita sudah tidak lagi mampu menahan keinginan untuk bernikah, maka dia sebaiknya dinikahkan oleh orang tuanya. Kadang-kadang juga ada orang tua yang enggan untuk menikahkan anak dengan alasan karena dalam masa pendidikan dan seterusnya. Bahkan sebetulnya demi untuk menjaga ini kebaikan akhlak anaknya dan kehormatan keluarganya, jika dia mampu sebaiknya dia menikahkan anaknya, ya, hal ini lebih baik daripada melarang anaknya disuruh jatuh kepada perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, ya masyarah sahabat man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu al-basar wa ahsanu al-farj wa man lam yastati' fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maksudnya di segi materi, ya, ya, mampu menunaikan tanggung jawab di segi kebutuhan materinya, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa. Inilah jalan keluar bagi para pemuda-pemuda kita, ya, yang belum mampu. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk biasa berpuasa. Semuanya hal itu akan membentenginya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa dalil-dalil mengharamkan mengkonsumsi obat-obat terlarang? Ya, Rasulullah bersabda, iyyaku wa inni anhaakum an kulli muskirin. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Sahih Sanadnya Al-Albani. Sesungguhnya saya melarang kalian dari setiap hal yang memabukkan, ya, apapun jenisnya, apapun namanya. Dan beliau juga bersabda dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda di Bukhari Muslim, kullu muskirin haram khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang membuka itu adalah khamar dan setiap yang membuka itu adalah haram, kata Rasulullah SAW. Hadis ini bahkan dari Bukhari Muslim. Terakhir pesan kita kepada generasi muda kita adalah ini bukan terakhir, masih ada satu lagi. Yang kelima, menghormati penguasa dan memuliakan ulama. Nah, sekarang ini banyak ya para pemuda Ya, ancaman lain terhadap generasi muda kita adalah ancaman bahaya syubhat pemikiran seperti pemahaman yang ekstrim dalam beragama atau pemahaman sekuler, liberal dan aliran sesat lainnya. Bahkan tidak jarang generasi muda kita menjadi sasaran utama rekrutmen para kelompok terorisme dan kelompok liberalisme. Ya, cara yang sering mereka tempuh adalah para aliran tersesat tersebut dalam menebarkan pemikiran mereka kepada generasi muda adalah dengan menjatuhkan kehormatan penguasa dan ulama terlebih dahulu di mata generasi muda. Ini cara mereka. Kalau orang-orang terorisme, manhaj mereka menjatuhkan kedudukan kemuliaan ulama di pandangan generasi muda. Kalau orang liberalisme, ya, itu mereka adalah menjatuhkan kehormatan ulama di hadapan generasi muda. Ini dua aliran sesat ini sangat berbahaya sebetulnya. Mana yang lebih berbahaya? Sama saja bahaya yang kedua-duanya. Yaitu kalau terorisme biasanya yang mereka pakai menjatuhkan kedudukan penguasa, kehormatan penguasa di tengah generasi muda. Ini lebih dominan, bukan mereka juga tidak menjatuhkan kehormatan ulama. Tetapi cara mereka rekrut ini dulu, menebarkan keburukan-keburukan penguasa. Kalau orang liberalisme, cara mereka adalah pertama menebarkan keburukan-keburukan para ulama. Ya. Sehingga nanti para pemuda kita tidak memiliki orang yang mengarahkan mereka, tidak percaya kepada ulama jika dinasihati, ya, sebaliknya juga kepada penguasa dan aturan-aturan mereka tidak mau taati. Ya, sehingga dengan demikian mereka para pelaku aliran sesat dengan mudah untuk mempengaruhi generasi muda. Dikala kehormatan penguasa telah dijatuhkan, dengan demikian para pelaku kesesatan bisa lari dari jeratan hukum, dan apabila umat telah dijauhkan dari ulama, maka umat tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Lalu umat akan kehilangan pegangan, maka mereka pelaku aliran sesat memanfaatkan situasi dengan bebas menyebarkan pemikiran sesat mereka di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan kedudukan penguasa dan kehormatan para ulama. Perintah untuk menghormati para ulama sebanyak sekali maupun penguasa banyak sekali hadis-hadis, ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dan Hakim, sanad yang hasan, sebenarnya disebutkan oleh Sunan Albani dalam Takhrij at-Targhib, "Laisa ma'inna malam yujil mayujil kabirana wa la amsagirana." Dalam riwayat lain man yuqir, ya. Tidak masuk ke golongan kami orang tidak menghormati orang besar kami dan mengasihi orang kecil kami. Ya, wa ya'rif li alimina haqqahu, dan mengetahui bagi ulama, bagi orang berilmu, tidak mengetahui hak orang berilmu, tidak termasuk orang, ya, tidak merendahkan kedudukan orang berilmu. Dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW menyebutkan man lam yahram saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dan juga berkata Syekh Muslim ini sahih. Yang mana barang siapa yang tidak mengasihi orang kecil kami dan tidak mengenal hak orang dewasa kami, maka ia bukan dari golongan kami. Kemudian demikian pula larangan berperilaku ekstrim dalam agama, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan ya ayuhan nas iyyakum wal gulu fiddin fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fiddin. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Yang mana wahai sekalian manusia, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama. Sesungguhnya penyebab kehancuran umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda halakal mutanatti'un, itu Rasulullah bersabda binasa, telah binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi di dalam hendaklah generasi muda kita nasihatkan, pertama belajar kepada para orang berilmu, memuliakan para ulama, kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh para penguasa kita dan mematuhi aturan-aturan demi kelancaran pendidikan dan seterusnya. Kemudian yang itu yang keenam, nasihat kita kepada generasi muda adalah memilih teman yang baik. Di antara hal yang sering menyerumuskan seseorang ke dalam kesesatan dan kemaksiatan adalah teman akrab. Betapa banyak anak-anak baik menjadi anak nakal karena dipengaruhi oleh teman-temannya. Oleh sebab itu Islam mengajarkan kepada umatnya adab mencari teman. Sebagaimana difasakan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, yang ini hadis riwayat Abu Dawud, hadis hasan sebenarnya disebutkan oleh Sunan Al-Albani, ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi kalau ingin mencari teman dekat, carilah orang yang baik akhlaknya, yang baik ibadahnya, yang baik akidahnya. Kalau tidak, ya, kesalahan dalam mencari teman akan membawa penyesalan di akhir kelak. Sebenarnya Allah gambarkan tentang penyesalan orang yang salah dalam mencari teman. dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29, wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitanul insani khadula. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, penyesalan ya, seraya berkata, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ini dia, kalau andainya aku taat dulu. Lalu, kecelakaan besarlah bagiku. Ya, ya wailata laitani. Sungguh hal yang telah menimpa aku ini, kecelakaan yang musibah yang sangat berat ini. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Ya, menyesal dia. Lam atakhidh fulan khalila. Ya, ya laitani. Ini, ya wailata laitani lam atakhidh fulan khalila. Alangkah baiknya dulu seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri, karena dia telah menyesatkanku dari ilmu, dari Al-Qur'an, dari agama. Ba'da ija'ani, ketelah datangnya keterangan-keterangan tersebut. Wa kana syaitanul insani khadula, sungguh syaitan itu memang menyelakahkan sekali manusia. Oleh sebab itulah perumpamaan teman baik dan teman jelek ya digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW, teman yang baik akan membawa kebaikan bagi seseorang, sebaliknya teman yang buruk akan membawa keburukan bagi seseorang. Maka oleh sebab itu sering ya terindus orang-orang yang berteman dengan teroris pun menjadi permasalahan, dimasalahkan. Demikian pula orang-orang yang pernah berteman dengan orang-orang terlibat narkoba dan seterusnya, berkadang-kadang menjadi musibah dia. Setidak-tidaknya diminta menjadi saksi, jadi merepotkan dia ketika berteman dengan orang-orang yang sesat atau orang yang buruk akhlaknya. Oleh sebab itu lah dari Abi Musa al-Asari bahwa dari Nabi SAW bersabda, innama matalu jalisus salih wa jalisus su' ka hamilil misk wa nafiul khir. Perumpamaan orang teman baik dan teman buruk itu bagaikan penjual, antara penjual minyak wangi dengan pandai besi. Fahamil miski, jadi kalau perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, imma yuhdiyaka wa imma yatatta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibatan. Nah, imma kadang kalanya dia memberimu, yang biasanya kalau lewat dekat orang jual minyak wangi itu dia ngasih kita itu supaya kita membeli dan dia kasih kita. Dicoba untuk mencoba baunya. Nah itu, imma dia kita diberi kita dan kita mendapat harum. Wa imma kita beli dari dia, atau kala ada kalanya kita kalaupun tidak membeli pun tidak dikasih kita. Lewat dekat itu sudah tercium bau yang enak. Adapun orang yang berteman ya pandai besi dengan orang yang berbuat berakhlak buruk, ini berteman dengan pandai besi, imma ketika kita duduk dekatnya akan membakar pakaian kita, karena orang pandai besi itu biasanya bara apinya mencar-mencar ya. Atau dapat darinya bau yang buruk, karena besi yang panas ditimpa air itu biasanya baunya buruk. Dia bukan juga bau baran terusnya. Ya, nah ini diupamakan Rasulullah SAW agar kita tidak berteman dengan orang berakhlak yang buruk, karena akan mempengaruhi diri kita sendiri. Minimal itu seperti tadi itu. Kalaupun tidak terjerumus dalamnya, kalau kita tidak terlibat dalam perbuatan buruk itu, tumpu kita dikatakan orang itu temannya buruk. Ya, dan dia akan terpengaruh atau dia akan dipermasalahkan oleh orang-orang yang bisa ketika temannya tersebut ditangkap oleh penegak hukum dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah kepada generasi muda kita, tadi malam telah kita bicarakan, yaitu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan telah kita singgung juga bagaimana bahwa masa muda adalah masa yang paling produktif bagi seseorang, kesempatan untuk banyak mencari pengalaman untuk dimanfaatkan di hari tua. Ya, jangan oleh sebab itu kita sangat melihat suatu kesedihan ketika dalam dunia generasi muda kita saat ini lebih banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan hura-hura, membuang-buang waktu, padahal waktu adalah suatu yang amat mahal dalam kehidupan seseorang. Dan dalil-dalil tentang ini telah kita sebutkan pada kajian kita malam tadi. Moga-moga generasi muda kita dapat menggunakan waktu-waktu mereka dengan hal yang bermanfaat. Apakah itu dengan menghadiri majlis-majlis ilmu di masa libur ini, dengan baca-baca buku agama, menambah wawasan keagamaannya, atau dengan mengikuti kursus-kursus, pesantren kilat, atau sebagainya macamnya. Hendaknya kegiatan-kegiatan ini perlu dimotivasi. Dan hal ini juga dilakukan oleh sebagian mahasiswa-mahasiswa yang memang baik, ya, sehingga pada masa libur ini banyak mereka mengadakan acara di kampus, yaitu tentang penambahan wawasan keagamaan mereka. Moga-moga ini bisa ditingkatkan oleh generasi muda kita, dan juga para pengurus masjid harusnya, atau para takmir masjid hendaknya arif ya, kalau sudah mulai musim libur hendaknya adakan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak sekolah yang dapat menambah wawasan mereka. Demikian para pendengar Roja yang dirahmati Allah SWT, Kalau ada dalam penyampaian kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dengan sebesarnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, pengayom generasi muda, sebagai pemandu mereka, mengarahkan mereka, bagaimana kita mengarahkan mereka. Demikian sebaliknya kepada generasi muda kita, hendaknya mereka betul-betul memanfaatkan masa muda mereka ini kepada hal yang bermanfaat bagi diri mereka, keluarga mereka, masyarakat dan negara, terutama bagi agama mereka. Nah, ikhwatul Islam wa'azinallahu wa'ayakum. Demikian pembahasan mengenai generasi muda harapan Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Hafizahullah Ta'ala. Dan kita ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, Ustaz, untuk persoal jawab. Untuk itu kembali kami mengundang Antum di pagi hari ini di 8236543 untuk line telepon, atau bisa mengirimkan pertanyaan via SMS di 0818 896543 setelah jeda berikut ini. Al-Qur'an wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubashshir. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dari bumi Cilengsi mengudara. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إخوة الإسلام وعزنا الله وإياكم masih bersama kami dalam pembahasan generasi muda harapan Islam bersama Ustaz Dr. Ali Musri Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sudah masuki sesi tanya jawab. Saat ini sudah terhubung dengan satu penelpon kita di pagi hari ini, Ustaz. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini dari penjabaran Ustaz yang panjang lebar tadi ya, dan sangat lengkap. Saya berkesimpulan begini, untuk menghindari dampak negatif dari pengaruh lingkungan dan agar anak-anak dapat pendidikan agama yang baik. Nah, sistem pendidikan yang paling cocok sekarang ini, kalau yang saya tangkap dari Ustadz itu, sebaiknya anak-anak itu disekolahkan di pesantren. Karena kedua faktor tersebut, dampak lingkungan negatif itu bisa dihindari dan pendidikan agama juga diperoleh. Bagaimana menurut Ustadz, dan seandainya anak-anak tidak dimasukkan ke pondok, apa yang harus dilakukan orang tua agar anak-anaknya tetap menjadi anak yang soleh, terhindar dari dampak-dampak yang buruk itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada apa namanya, mungkin kondisi di mana kita berada masing-masing ya. Kalau mungkin pondoknya dekat ya, itu bagus memang seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak muncul sekolah-sekolah yang memang memprogram yaitu pendidikan mereka sesuai dengan tuntunan Islam gitu ya, tidak bercampur antara laki dan perempuan. Kemudian juga di segi di samping memperhatikan pendidikan umum, mereka juga memporsikan pendidikan agama dengan maksimal mungkin gitu. dengan menambah jam, umpamanya pulangnya agak sore dan seterusnya, banyak istri-istri ataupun pondok-pondok pesantren demikian. Tapi kembali dari kondisi kadang-kadang sebagian tidak sanggup untuk berpisah dengan anak yang masih kecil dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kami sendiri mencoba ya, dan semua anak kami sekarang di Jogja dan kami tinggal di Jember, itu tidak masalah. Yang penting kita punya perhatian terhadap anak kita, minimal umpamanya sekali seminggu kita telepon. Sekarang kan sudah ada informasi yang bagus, jalur informasi sangat bagus. Kalau dulu orang belajar malah tidak dikenal bagaimana keadaan anaknya bertahun-tahun kadang-kadang. Sekarang ini gampang, tidak ada telepon, dan juga kita selalu cek dengan guru pembimbingnya bagaimana perkembangan anak kita setiap minggu. Dan juga anak kita kita telepon sekali seminggu demikian. Kemudian juga kita datangi sekali sebulan itu minimal. Kadang-kadang sebagian orang tua ketika anaknya sudah di pondok lalu tidak dilihat, tidak diperhatikan, ini juga tidak boleh. Harus kita juga memperhatikan anak kita agar mereka juga merasa diperhatikan orang tuanya gitu ya. Bukan berarti sudah kita percayakan 1% kepada pondok tanpa kita lihat, kita jenguk. Nah ini juga tidak baik. Dan juga kadang-kadang pondok pun ingin bertemu dengan wali murid, ada masukan-masukan dari mereka atau dari usulan dari pondok sendiri kepada anaknya, laporan-laporan tentang kegiatan anaknya atau tingkah laku anaknya. Ini perlu. Tapi memang apa yang disimpulkan tadi bagus, bisa saja kita masukkan anak kita ke pondok-pondok yang mungkin tidak terlalu jauh. Kalaupun jauh pun seperti yang demikian tadi, kita tidak luput dari memantau anak kita. Minimal teleponnya sekali seminggu. Ya, umpamanya kalau liburnya hari Jumat, biasanya itu para pondok itu telah menyediakan di setiap kamar itu ada ustaz yang pembimbing dan mereka punya telepon sendiri. Itu kita bisa hubungi dan telepon anak kita lewat itu. Biasanya ada pondok-pondok yang telah memfasilitasi hal seperti itu. Nah, kemudian bagi kita umpamanya yang enggak kesulitan jauh dari tempat pendidikan yang ada seperti itu, atau SD-SD itu yang memang telah memakai metode mereka sesuai dengan aturan agama, barangkali kita ini bisa saja mungkin sampai SD dulu bersama kita, tapi tetap kita perhatikan dari segi pergaulan anak-anak kita, pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari perlu kita awasi demikian ya, karena banyak memang menjadi perhatian kita. Kebetulan kami pernah menyampaikan sebuah seminar dan meneliti tentang pendidikan agama, termasuk juga materi-materi lainnya. Kami perhatikan seperti dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali yang berhubungan dengan akidah, mengajarkan akidah-akidah yang kurang bagus, cerita-cerita wayang, cerita-cerita ini dan itu, sehingga menimbulkan sikap yang buruk di terhadap anak kita. Ini biasa berdusta dan seterusnya. Ini kenapa tidak dimunculkan kisah-kisah yang berfaedah? Nah ini barangkali bagi para guru-guru Indonesia, bahasa Indonesia, kalau menjadi perhatian mereka dengan diberikan kisah-kisah yang bohong, kisah-kisah maling kundang dan macam-macam, walaupun ada pendidikan tapi itu kan ceritanya tidak benar gitu, bohong, cerita-cerita cerita bohong, dia buatkan cerita-cerita apa, cerita kancil dan seterusnya, kepintaran kancil dalam membohongi buaya. Ini bukan mendidik anak kita untuk berjuang jujur, tapi dia justru meniru bagaimana kelicikan kancil dalam menipu. Ya, ini akhirnya banyak sekarang ini orang yang tamat dari dokter-dokter atau apa ini, ketika dia menjabat, ketika dia berkuasa telah mendapat jabatan, bersifat seperti kancil akhirnya. Karena memang pendidikan waktu SD atau apa itu sering mendengar cerita tentang kancil, bagaimana pintarnya kancil dalam menipu. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh para pendidik-pendidik ya, jangan sampai dianggap suatu hal yang biasa-biasa, sebetulnya itu mempengaruhi kebatinan juga pengalaman ke agama anak itu di dalam kehidupannya. Terima kasih atas ibu ini, mudah-mudahan seperti itu saja. Kalau memang kita jauh dari pondok ya seperti itu, tetap kita perhatikan, ikuti TPA di rumah pun kita perhatikan pendidikan agamanya dengan seiring demikian. Ya, demikian ibu jawabannya. Masih kita coba angkat dari penelpon di pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Abu Sofwan, Duren Sawit. Iya, silakan. Alhamdulillah tadi apa yang disampaikan Ustaz sangat menarik sekali. Yang mana selama ini dakwah sunnah juga sudah semarak, tapi dengan informasi kebobrokan moral pun meningkat sekali. Kami berharap mudah-mudahan yang akan datang, saran kami supaya dakwah itu bisa ditegakkan kerjasama dengan pemerintah dan melalui wadah-wadah organisasi yang legalitas pemerintah, karena dengan pola dakwah seperti itulah mungkin akan lebih tepat sasaran kepada posisi yang sangat ini strategis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sebenarnya memang apa yang diharapkan Bapak tadi sangat bagus, bahwa kita perlu memang menjalin kerjasama-kerjasama dalam memberikan masukan-masukan gitu ya, memberikan nasihat, memberikan apa yang kita miliki. Tidak kita dengan diadakan di seminar-seminar dan seterusnya. Ada satu program yang sampai sekarang ini menjadi impian dan sudah kami bicarakan beberapa pihak, yaitu kita akan ingin membentuk sebuah kurikulum yang tanpa mempengaruhi kurikulum nasional itu, tapi muatannya ada, tapi materinya itu menyentuh gitu maksudnya. Seperti umpamanya materi biologi ya, ketika kita belajar ini, ketika bicara masalah matahari kan ilmu-ilmu SD itu dipelajari, matahari, laut, semuanya itu kan ada dalam Quran, dan Allah menyebut tentang besarnya manfaat laut, betapa Allah wasyamsi wa duhaha, kemudian wa min ayati al-laili wan nahari wasyams wal qamar, disebutkan tentang matahari dan bulan. Ketika kita mengkaji masalah matahari, seandainya sedikit ketika kita menyebutkan manfaat matahari, bagaimana besarnya, bagaimana matahari itu pengaruh dalam kehidupan manusia, di akhir penjabaran sebaiknya, nah demikian besarlah penciptaan Allah, itu menyentuh walaupun hanya sekelimat di akhir, kita sentuh sedikit nilai tauhid gitu ya. Nah, pantaskah kita menyembah matahari? Itu sudah agung ya kan. Ini matahari ini ciptaan Allah begitu, yang azim sekali, dan kita meminta bersyukur kepada Allah. Nah, ini sedikit nilai-nilai seperti inilah yang sebetulnya ini yang sedang kita usahakan. Mudah-mudahan ada yang kemarin saya juga berusaha bertemu dengan salah seorang profesor di Malang, beliau juga berkeinginan hal yang sama dengan seperti yang kita cita-citakan ini. Seperti juga dalam bahasa Indonesia, tidak ada masalah kisah-kisah, ada kisah, tapi kita masukkan kisah-kisah yang bahasa ada muatan bahasanya, tapi kisahnya kisah sahabat, yaitu ya kisah Rasulullah SAW, kisah para anbiya, demikian, yang memberikan bagaimana pendidikan di sini dia bernilai bahasa, juga di situ ada terselip pesan-pesan akhlak umpamanya. Nah, itu yang memang sedang dalam pemikiran kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, karena memang butuh kepada waktu dan juga dana untuk mempersiapkan hal ini, di samping waktu yang harus, dan juga pakar yang ini. Jadi umpamanya kita akan buat materi bahasa Indonesia, itu perlu pakar dari bahasa Indonesia dan juga pakar dari agama. Nah, apa tujuan bahasa Indonesia ketika di SD itu, apa yang target yang ingin dicapai? Nah, itu tidak boleh kita rubah, tapi ada muatan-muatan pesan akhlak juga ada gitu. Itu yang kita maksud sebetulnya. Apakah itu nilai kebersihan? Kadang-kadang ada juga pesan-pesan kebersihan, kerapian, kan ada dalam bahasa-bahasa Indonesia itu. Nah, itu kita ambil juga contoh-contoh dari dalam agama ini yang kita harapkan sebetulnya. Mudah-mudahan juga kalaupun kita tidak bisa melakukan, ada pihak-pihak lain yang tergugah untuk melakukan hal seperti ini ya. Apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, mudah-mudahan saja pihak-pihak yang mendengar dari siaran kita ini mengajak kita untuk bekerja sama ya. Kita karena memang kita ingin menawarkan diri kepada siapa, kita menawarkan diri juga susah gitu. Kita, kalau kecuali mereka mengatakan kami siap untuk bekerja sama dengan bidang-bidang ini, dijelaskan programnya, kita siap aja memberikan masukan-masukan ya. Tapi kalau umpamanya di bidang biologi ini diambil semuanya para pakar-pakar tentang kurikulum biologi, di samping itu kita juga masukkan muatan pesan-pesan sedikit di akhir tentang agama begitu. Jadi insya Allah ini akan memberikan meningkatkan nilai disiplin ilmu dunianya, juga ada ilmu agamanya. Mudah-mudahan gitu. Terwujud itu ya kurikulum ini yang menjalani masih dalam harapan kita gitu. Ini memang. Ya, masih kita angkat satu lagi dari penelpon sebelum kita beralih ke pesan singkat. Halo. Halo. Ya, terputus. Kita angkat dari pesan singkat Ustaz dari atau di Pasar Minggu. Saya seorang pemuda yang pendiam dari hal-hal yang tidak penting, dari pembicaraan dunia yang tidak bermanfaat. Namun teman-teman saya banyak yang menghindar begitu Ustaz, karena mungkin alasannya saya tidak gaul begitu. Kemudian saya dijauhi oleh teman-teman saya. Bagaimana saya harus bersikap Ustaz? Kita sebagai pendiam, maksud di segi apa, kita kalau ketemu salam biasa, kita jangan terlalu cuek, tidak boleh. Kita ya lakukan apa yang tuntunan agama kita. Kita masuk kelas salam, ketika temu teman kita salam, kita bicara seadanya, bicarakan bagaimana pelajaran kamu, tugas kamu sudah siap. Ini itu kan enggak diharamkan agama. Tapi apabila bicara masalah hal-hal yang porno, nonton ini, nonton itu dan segala macam hal yang tidak manfaat, tidak boleh. Tapi kalau ada program-program namanya, ada nanti ada kajian semacam, kita informasikan kepada mereka. Ini kamu ini ada acara gini, ada tabligh akbar di sini, ada ini. Kita informasikan. Di ini kan tidak dianggap kita pendiam nanti. Tapi kalau kita diam saja, enggak ngomong-ngomong hal ini, ini juga tidak baik. Kita juga harus memberikan nasihat dan masukan pada teman-teman kita seperti itu gitu. Nah, kita kalau dia menjauh pun kita dekati, biasa kita salami, bagaimanapun dia akan merasa biasa dengan kita. Ya. Tapi dia jangan menilai kita sebagai orang yang tertutup, ya jangan sampai demikian. Oh, atau dianggap sebagai orang yang ini, yang nilai negatif lah. Tapi kita justru atasi dengan cara-cara yang lain. Seperti kita banyak bicara hal-hal yang positif, kita bicara dengan dia. Ketika kita ngomong, kita itu. Dia ngomong kan masalah ilmu, masalah buku agama, atau masalah pelajaran, ya itu boleh saja kita omongkan gitu. Sehingga mereka tidak menganggap kita sebagai orang yang tertutup dan pendiam. Di samping kita juga ketika kita ngomong, pokoknya ada teman-teman kita yang suka nonton-nonton yang tidak baik, kita baik, kita katakan, kamu tidak baik, baik melakukan hal ini, baiknya kita sebagai orang pendidik ini merusak moral kita. Ini kita, sehingga kita dianggap pendiam, kita ada hal-hal yang batil gitu. Tapi hal yang baik tetap kita bicarakan dengan mereka gitu. Kalaupun mereka enggan, kita berikan masukan selalu. Kita jangan bosan gitu ya. Karena orang tidak mau, sudah saya tidak mau, enggak. Selalu berikan. Ya. Tidak kena satu kali, dua kali, tiga kali. Sebagaimana orang menangkap burung ya, istilahnya begitu. Satu kali panah enggak kena, dua kali. Panah ketiga yang kena, terus lakukan. Nasihati. Nah, yang penting tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang bagaimanapun. Sehingga dia akan segan dengan kita dan akan menghargai kita, bukan malah memfitnah kita. Tapi jika teman-temannya sudah jelas-jelas ahli maksiat, lebih baik tinggalkan sendiri. Kalau mereka sedang melakukan maksiat, tidak ikut kita. Ketika mereka tidak maksiat, ada di lokal semacam, kita enggak masalah bercengkrama tentang masalah-masalah hal yang positif, baik pendidikan, tugas-tugas sekolah ataupun masalah agama seperti itu. Ya. Kita mesti, ketika mereka bicara masalah dunia, kita alihkan pembicaraan masalah-masalah hal yang bermanfaat gitu istilahnya. Tugas ini, tugas itu. Kita bawa, kamu ada pengajian di mana? Kamu ikut pengajian di mana? Ya. Seperti itu mereka akan tersentuh gitu. Oh iya ya. Kita, teman saya itu, dia tidak hanya belajar di kelas saja, tapi juga menambah wawasan-wawasannya di luar gitu. Jadi mereka akan, justru kita kadang-kadang kalau punya teleponnya, kita mau ada menghadir suatu pengajian, kita telepon. Kamu misalnya ada kegiatan, ayo ke rumah saya, yuk kita ada acara sebentar, kita lihat di sini ada pengajian, mau enggak hadir? Kita tawarkan, atau kita punya buku, kita pinjamkan gitu. Walaupun mungkin belum dibacanya tiga kali, ya biasa kan seperti itu. Nanti kita ambil, kamu sudah baca atau belum buku ini, ketika dia mengembalikan punya. Ini sebetulnya memang perlu ya sekarang ya, anak-anak muda kita yang baik gitu ya. Jangan mereka hanya menutup diri teman-teman, diamkan diri mereka, tapi mereka juga harus mempengaruhi teman-teman mereka sebagaimana teman-teman yang buruk mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Ya, anak-anak yang berakhlak buruk justru mempengaruhi orang lain, kita justru yang berakhlak baik pun mempengaruhi teman-teman yang buruk itu agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Iya, masih dari pesan singkat Ustaz. Saya melihat sudah banyak pemuda yang kembali mempelajari Islam menurut pemahaman Salafus Shalih. Namun terkadang mereka akhirnya merasa benar sendiri Ustaz, sehingga tanpa disadari selalu mengkritik begitu, mencemooh terhadap orang yang berbeda dengan pendirian dan pemahamannya. Sedangkan menurut orang awam yang dikritiknya itu, yang dikritik olehnya, mengatakan bahwa akhlak dia itu angkuh Ustaz, dan jauh dari yang dicontohkan oleh Ustaz-Ustaz yang diambil ilmunya. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah ini yang perlu kita, jadi itulah, kita ketika kita memiliki sebuah kebenaran, jangan kita merendahkan orang lain. Ini justru kita menganggap sahabat kita, menasihati, kita cinta dalam menyampaikan nasihat itu kepada dia. Itu jangan menghina, jangan merendahkan dia. Ini yang perlu kita pahami. Ya, Rasulullah SAW dalam dakwah beliau, dia mengau dalam kepada mukhatabah, dalam menyampaikan, ketika beliau mengirim surat kepada Raja Rum, ya, Azimur Rum, tetap dihormati, Azimur Rum. Padahal dia kafir, tetap diberikan kedudukan yang layak di tengah kaumnya oleh dia, Azimur Rum. Nah, oleh sebab itu ketika kita mukhatabah, kita berbicara baik kepada orang tua kita, teman sejawat kita, tetap jangan meninggikan diri, membanggakan diri gitu. Kita sok lebih soleh, mensucikan diri. Kalau tidak, kita sampai kepada tingkat tazkiyatun nufus. Kita memang benar, kita tahu hal yang benar, dalil-dalilnya. Tapi ketika kita menyampaikan itu, kalau dia orang lebih dewasa dari kita, jangan seolah mengajari, tapi kita cukup bertanya, kalau sabda Rasulullah SAW begini itu bagaimana maksudnya? Karena saya pernah membaca ini, saya pernah mendengar begini. Nah, tapi bukan kita katakan, oh Bapak belum tahu ya hadis Rasulullah begini. Nah, ini kan sebetulnya tujuan kita kan baik menyampaikan nasihat. Cuman cara dalam memberikan bahasa yang kita kemukakan. Nah, itu yang perlu diperbaiki generasi muda kita. Dalam hal baik sama teman, mau pada orang tuanya, kepada bibinya, kepada adik kerabatnya, tetangganya, kepada gurunya, kalaupun salah dalam menyampaikan. Nah, cara kita dalam menyampaikan ini yang perlu diperbaiki barangkali. Kita tidak boleh merasa sombong, merasa melihatkan kita orang yang serba gitu. Nah, jangan. Iya. Sehingga orang anti dengan kita, menganggap kita ini orang sombong, orang-orang yang kalau ngaji jadi sombong semua orangnya. Jangan nanti. Padahal kita tidak boleh bersifat sombong itu. Banyak para ulama yang alim, banyak mereka tidak membanggakan diri dan seorang bidah, tapi kesalahan tetap disampaikan. Ya, jadi tidak perlu dibanggakan diri kita, karena Allah lah yang tahu tentang derajat ilmu kita dan seterusnya. Jadi boleh saja kita melihat diri kita lebih, belum tahu orang ini mungkin lebih kalau dia mengenal kebenaran. Nah, oleh sebab itu kita dalam menyampaikan kebenaran mestilah kita tidak perlu melihatkan bahwa kita lebih tahu jadinya atau semacam ini. Kalau kita katakan saja dia berdialog dengan kita, kalau kita kurang ilmunya kita katakan kalau baiknya kita sama-sama menambah ilmu, kalau mau kita kasih majalah ya, kita kasih buku atau kita ajak ke majlis-majlis yang menyajikan ilmu yang berguna gitu. Tapi jangan kita langsung, karena kadang-kadang kalau menasihati sama teman atau orang lebih besar itu ada gengsinya dia menerima nasihat kita karena dia menganggap selevel atau lebih rendah dari kita. Tapi cara kita adalah mencari orang yang lebih dianggap dihormati oleh dia. Maka cara kita ketika mau menasihati orang tua kita, diajak umpamanya majelis taklim ya, atau ini yang keluhan di sebagian orang tua. Memang sebagian ikhwan-ikhwan kita yang telah mengenal kajian yang benar, ketika melihat orang tuanya salah dalam praktek ibadah, kadang-kadang langsung dengan bahasa dengan kurang baik dalam menyampaikan. Nah, ini kita sampaikan kepada generasi muda kita yang sudah bersemangat untuk menuntut ilmu, juga perlu dalam menyampaikan ilmu kepada kerabat keluarga kita atau teman kita dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang indah gitu. Yeah. Oleh itu lemah lembut itu sangat penting gitu. Bahkan ini kalau kita lihat ya, Allah perintahkan Musa dan Harun untuk kepada Fir'aun. Fir'aun itu siapa dia? Lambang ini orang yang jadi lambang kesombongan dan lambang dari orang yang sangat kufur gitu ya. Yeah. Wah, Fir'aun wah. Tapi Allah katakan kepada Musa, sedemikian kufurnya Fir'aun, demikian perkataan dia kepada kaumnya. Ma'alamulakum ilahun ghairi. Dia katakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian. Malah mengaku jadi Tuhan. Tapi Allah dalam menyampaikan nasihat, dan Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman, tapi Allah dalam memberikan mengajarkan pada nabinya Musa itu dengan bahasa yang bagus, dikatakan faqul lahu qawlan layyinan, sampaikan padanya kata yang lemah lembut, tapi enggak boleh kasar-kasar gitu. Cuma karena kita sendiri juga ketika dinasihati orang dengan kata yang kurang bagus, kita tahu benar, tapi saat itu kita dengan caranya itu kadang menimbul kesal. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi dalam menyampaikan perlu dengan lemah lembut, bahasa yang bagus. Bisa jadi orang yang dikritik itu mempunyai kemuliaan yang lebih di sisi Allah karena ibadah yang disembunyikan begitu saja. Bisa saja, cuman kita ketika melihat kita dalam menyampaikan kebenaran itu bukan karena berdasarkan karena orang ini segan dengan kehormatan, lalu kita tidak menyampaikan yang benar juga berdasarkan itu pula. Oh, ini guru saya tidak mungkin menyampaikan benar. Nah, tapi cara kita umpamanya saya pernah mendengar dari ustaz begini, Pak. Gimana itu? Ya, menurut Bapak gimana? Atau ini yang kalau begini salah enggak, Pak? Kalau begini yang benar mungkin ya. Ini kita cobakan kemukakan dengan cara tidak memponis langsung, Bapak salah itu kalau begitu ini dalilnya begini ini langsung. Nah, apalagi di hadapan orang ramai mungkin dia akan mempertahankan gengsinya gitu. Cuman sebetulnya generasi muda kita perlulah dengan hal itu. Yang paling manfaat itu adalah ketika kita memberikan hadiah buku yang manfaat. Hal seperti itu perlu dilakukan, hadiah majalah ya, sehingga mereka kenal sendiri dengan dakwah ini. Setidak-tidaknya minimal kita timbulkan dalam dirinya ingin mengetahui kebenaran gitu, ingin belajar. Iya, masih dari pesan singkat Ustaz, kembali kita angkat dari Rian di Tajur. Apakah wajib bagi seorang pemuda berdakwah walaupun hanya mempunyai sedikit ilmu, Ustaz? Kewajiban ini maksudnya bagaimana? Ini perlu ya, karena yang wajib berdakwah itu berilmu. Kalau dia tahu kebenaran, sebatas yang disampaikan yang tahu kebenaran, ya itu disampaikannya boleh saja. Tapi wajibnya maksudnya, karena tidak wajib satu orang kemudian dakwah. Jadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabat pun ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, seterusnya. Tapi yang wajib turun itu adalah ini orang yang berilmu demikian. Ini bukan ilmu sedikit-sedikit lalu sudah berdakwah sehingga nanti membawa dia berbicara pada hal yang tidak diketahuinya. Berbahaya, Ustaz. Berbahaya. Jadi kalau dia tahu suatu masalah dengan dalil-dalil ilmunya, bisa saja kalau dengan masalah itu dia ada orang, dia sampaikan kebenaran itu boleh saja. Tapi kalau sebatas itu saja. Tapi bukan berarti dia tugasnya sebagaimana ustaz juga wajib, dia memiliki kewajiban seperti ustaz untuk menyampaikan ilmu-ilmu lain. Tidak, belum sampai kepada hal itu. Baik, kita beralih ke penelpon di pagi hari ini, Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Abdurrahman di Cibarusah. Silakan. Ini mau nanya Pak Ustaz, bagaimanakah cara memilih wanita muslimah yang soleha? Sedangkan pada zaman ini banyak wanita yang ahlu bid'ah, dan bolehkah menikah dengan wanita yang ahlu bid'ah? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara memilih, pertama dari sifat, dari sifat pendidikan mungkin dipandang ya, pendidikannya di mana, itu bisa saja kita ketahui melalui orang tuanya atau melalui informasi teman, dari teman apa namanya, keluarganya, adiknya, itu bisa saja melalui informasi gitu, pendidikannya di mana, sifat-sifatnya bisa ketahui. Atau dengan cara kalau kita memiliki kerabat perempuan, bisa saja langsung bertemu dengan wanita tersebut untuk melihat bagaimana akhlak wanita tersebut, ya, bagaimana akhlak wanita tersebut. Atau menikah dengan ahlu bid'ah, bid'ahnya ini macam-macam, bid'ah yang bagaimana bid'ahnya, ya, tidak pula dibolehkan secara mutlak, juga tidak dilarang secara mutlak, bid'ahnya yang bentuk apa gitu. Ini kalau bid'ahnya itu bisa diperbaiki dan seterusnya, kalau umpamanya tidak ada pilihan, kalau dipilih antara Sunni dan Mubtadi', ya jelas adalah jadi orang Sunni, jelas begitu ya, ada dua pilihan. Tapi kita enggak memiliki wanita, jadi ada dua pilihan, ada dua, kedua-duanya Mubtadi'. Nah, perlu kita timbang bid'ahnya ini mana yang lebih parah, dilihat bid'ah yang ringan gitu. Tapi selama ini tidak pernah kita dapatkan fatwa para ulama mengharamkan menikahi orang-orang berakidah Asy'ariyah atau terusnya ya. Tapi itu hal itu para ulama masih membolehkan hal seperti itu. Tidak kita dapatkan ada fatwa para ulama mengharamkan menikahi wanita Asy'ariyah macam-macam. Tapi itu kan tetap kita perbaiki. Kalau kita menjadi kita ingin memilih istri, pasti kita pilih yang terbaik. Kalau tidak ada ya seperti itu tadi. Artinya kalau tidak ada tuh bahwa apa? Apa gitu. Kita pilih tidak ada yang Sunni, tidak ada kecuali ini yang ada, kita lihat dan itu yang kita kenal seterusnya, dan juga ada nilai-nilai lainnya yang membuat, dan kita lihat bahwa dia ini kemungkinan bisa didakwahi untuk ke sunnah, itu lebih baik. Pasti seorang ingin keluarga pasti yang sunnah, yang ingin yang benar seperti itu. Itu sudah jelas utama, tidak ada khilaf di antara lain. Sekarang dalam hal boleh enggak? Boleh saja, tapi dilihat dari segi apa bid'ahnya. Nah, tapi kalau memilih, mana yang lebih afdal, bukan menikahi orang al-bid'ah, menikahi orang yang tahu sunnah, seperti itu. Karena nanti kita belum tahu apa memang dia bisa dinasihati atau tidaknya, ya kan? Atau belum tahu bid'ahnya itu bagaimana bid'ahnya kita, sampai di mana bentuk bid'ahnya. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai mana takfir, kafir dia, itu secara umum boleh saja menikahi orang tidak sampai bid'ahnya pada tingkat kufuran, itu sudah jelas. Nah, tapi kita dalam memilih yang afdol itu bukan, tidak kita katakan afdol menikahi itu, seperti itu. Nah, cuma dengan kondisi-kondisi kalau memang mungkin kita dakwahi, kita biar orang yang bisa dibawa ke sunnah, itu tidak masalah, hal seperti itu. Ya, masih ada kita dari penelpon start yang ketiga di pagi hari ini, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ibu? Umm Abdullah di Jakarta. Silakan. Ya. Nah, Ustaz, saya mempunyai anak yang sudah tamat aliyah di pondok pesantren di Jawa. Saya tuh bingung mau masuk kemana gitu, karena begitu ya, mungkin saya kurang informasi perguruan tinggi atau lanjutan dari aliyah yang yang sunnah, Ustaz. Jadi mungkin saya mohon informasi Ustaz. Di mana saya, anak saya ini perempuan, Ustaz. Jadi keterbatasan kalau untuk pengen juga untuk lebih jauh sampai ke luar negeri, tapi itu kan nggak mungkin karena nggak punya mahram. Nah, ini mungkin itu perguruan tinggi lanjutan dari aliyah untuk anak-anak wanita yang yang sunnah. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak wanita sekarang ini yang masih ya, itu Lipia ada. Lipia Jakarta, di Jakarta ada bagian perempuannya. Di Yogyakarta ada namanya Stikes, tapi ini bukan agama. Stikes tapi ada pendidikan agamanya. Karena di situ di samping diberi ilmu kesehatan itu, mereka dipondokkan dan ditambah dengan ilmu agama yang lainnya. Ada pendidikan bahasa Arab dan seterusnya. Itu Stikes Al-Madani. Kebidanan itu saja. Iya, kebidanan. Dan ya, ada tiga jurusan kalau enggak salah, ada kebidanan, ilmu kesehatan, ada tiga itu. Jurusan di situ Stikes Al-Madani di Jakarta. Tapi itu umum, tapi tetap ada mereka diasramakan namun diberi ilmu agama. Nah, kalau untuk di Jakarta yang murni ilmu agama itu untuk perempuan yang tidak bercampur dengan laki-laki itu ya Lipia Jakarta, itu ada Lipia Jakarta di Permuncit ya sekarang alamatnya. Situ ada menerima untuk akhwat yang tamat aliyah. Ya, ada idat logawinya dan juga ada syariahnya. Ngomong aja untuk ke depan kita juga bisa buka bagian. Sebetulnya kemarin di Jakarta sudah mau dibuka yang khusus untuk perempuan untuk sekolah tinggi, tapi masih menimbang dari segi tenaga pengajar dan sarana pendukung masih belum cukup, ya, masih belum sempat kita buka untuk, walaupun untuk putra telah kita miliki, seperti ada Mahat Alim, apa, Sekolah Tinggi Alim Abdul Thalib di Surabaya, dan juga sekolah tinggi kita sendiri di Jember, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dan juga ada Mahat-Mahat Ali yang lainnya seperti Mahat Minhajus Sunnah, ya, Minhajus Sunnah di Bogor, Ustaz Yazid dan seterusnya, masih banyak Mahat-Mahat Ali. Kalau untuk laki-laki banyak Mahat-Mahat Ali, dan juga sekolah tinggi. Memang untuk perempuan masih belum kita miliki yang kita sendiri punya, tapi yang umum, tapi ditambah pendidikan agama ada seperti tadi Stikes Al-Madani di Jakarta, terus kalau umum ilmu agamanya yang tidak bercampur laki-laki perempuan yang baik itu, ya, dan juga akidah yang diajarkan sana, juga akidah Ahlussunnah Jamaah, adalah Lipia Jakarta. Ya, baik, kita beralih ke pesan singkat, Ustaz. Saya ingin bersekolah di salah satu ma'had bermanhaj salaf, tapi orang tua melarang, Ustaz, dengan alasan katanya takut terjerumus ke dalam faham terorisme, begitu, Ustaz. Mm-hmm. Bagaimana saya harus bersikap? Apakah nekat tetap belajar tanpa restu orang tua? Nah, orang tua kita perlu diberi pengertian. Kita harus mengerti bahwa dibawa dia ke pondok mana yang mau kita bawa, dan disilakan orang tua kita itu bicara dengan pimpinan pondok tersebut. Jadi, kita komunikasi baik dengan orang tua kita, disebutkan ini pondoknya begini, ini. Kalau kita punya data bahwa pondok ini tidak berpaham terorisme, tampilkan ceramah-ceramah ustaz ini, ustaz yang ngajar di sini, ini ceramahnya tentang teroris. Kan banyak itu, atau ini majalahnya. Ya, ini majalahnya, seperti majalah Sunnah, majalah Al-Furqan, ya, majalah Al-Fatawa, majalah As-Sakhira, itu di sana banyak makalah-makalah yang mana kita di sana membongkar berbagai macam untuk penyimpangan-penyimpangan baik dari orang teroris atau aliran lainnya. Nah, ketika kita mau masuk salah satu pondok, lihat kan, yakni buktikan bahwa pondok ini tidak berpaham teroris dengan cara tulisan para pengajarnya umpamanya, atau majalah yang terbitkan di situ, atau cara macam rekamannya. Nah, ustaz ini mengajar di pondok ini dan saya ingin belajar sama dia, bukti dia tidak terlibat teroris, ini munculkan umpamanya bukti-bukti yang jelas, pakai itu rekaman kajian atau tulisan di majalah. Ini disampaikan nasihat atau dibawa sendiri orang tua kita kepada salah satu pondok tersebut dan diajak berkomunikasi dengan ustaz di sana, orang tua saya ini takut dengan hal seperti ini, acara-acara begini. Nah, bisa saja dia langsung berkomunikasi dengan hal itu. Yang pasti diberikan pemahaman dengan lemah lembut, ya, saja orang tua. Iya, orang tua kita diajak secara baik ini seperti itu. Ya, baik, kita beralih ke penelpon kembali, Ustaz, di pagi hari ini. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Reza di Cempaka Putih. Iya, silakan, Bapak. Mau nanya, Ustaz. Putri saya itu mau sekolah masuk SMA. Kalau untuk mencari yang sunnah di mana ya, Ustaz? Kalau SMA, ya, Bapak cukup ya? Ya, cukup. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau SMA nggak tahu ya. Kalau aliyah banyak ya. Kalau SMA saya nggak tahu. Apa ada ustaz-ustaz yang buka sekolah SMA? Ya, mungkin nanti bisa nanti hubungi Arroja saja. Ya. Arroja nanti akan cari informasi di mana sekolah SMA yang memang tidak campur antara laki dan perempuan dan seperti. Iya, karena ini mungkin ini karena memang bertepatan dengan musim liburan dan hendak masuk ke masuk sekolah. Yang gitu, jadi pertanyaannya memang ya, berkaitan. Gitu. Insya Allah nanti di Arroja ini mungkin ada akan informasi nanti tentang sekolah-sekolah Ahlussunnah di berbagai kota dan juga tingkatan yang disediakan di berbagai kota. Mudah-mudahan juga bisa disediakan di Arroja sehingga informasi bisa diambil dari Arroja. Apa bentuk sekolahnya, apa kali ya, sekolah tinggi semacamnya. Tidak, saat ini kita belum ingat ya yang bentuk SMA gitu, yang bentuk SMA kan ini, karena Bapak ini kalau saya tingkat SMA banyak, kalau saya tingkat SMA banyak, tapi kalau maunya SMA kita belum tahu di mana yang memang mengajarkan di sana tidak campur antara laki dan perempuan dan juga materi-materinya bagus ditupang oleh pendidikan agama. Ya, baik, Ustaz, satu pertanyaan terakhir ya untuk memberikan waktu Ustaz untuk Ustaz beristirahat. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat, mohon nasihatnya untuk para pemuda di zaman ini yang lebih tertarik melantunkan lagu dan mendengarkan musik atau mungkin nasyid begitu, Ustaz, ketimbang mendengarkan Al-Quran, Ustaz. Itulah generasi muda kita, ketika memang di saat muda ini ada semacam sifat gelora untuk melakukan ini, mendengarkan hal-hal seperti itu ya. Sifat kebiasaan seperti itu, keinginan seperti itu. Tapi akibatnya itu karena sudah terbiasa ya. Tapi kalau tidak, kalau seandainya dia membiasakan hal yang lebih baik, biasa mendengarkan ayat Al-Quran, itu lebih afdol daripada mendengarkan nyanyi, daripada mendengarkan musik, nasyid, dan seterusnya ya. Lebih baik dia mendengarkan Al-Quran dan ceramah-ceramah agama. Ini lebih berfaedah daripada mendengarkan nasyid, daripada mendengarkan nyanyi-nyanyian, dan seterusnya. Jadi sekarang banyak ya, fitri, ya bisa dibawa kemana-mana, diisi ayat Al-Quran, diisi ceramah-ceramah agama. Ini, jangan diisi dengan musik, diisi dengan nasyid dan yang tidak memberi pengaruh didikan ke dalam. Karena memang ada orang menganggap nasyid itu kan faedah, Ustaz, ada nasihat-nasihat agama. Orang yang berhujah, Rasulullah SAW tidak menjadikan itu sebagai fasilitas wa'ana, tapi itu adalah sebagai itu penghibur di waktu sulit saja dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu yang dilakukan oleh Rasulullah namanya al-hida, atau ketika berhujah berat, atau ini yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu saja, bukan sepanjang hidup, bukan sepanjang hari dilakukan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu tidak pernah Rasulullah SAW melakukan hal ini dalam keadaan santai-santai, enggak pernah gitu. Nah, kemudian ini secara boleh, boleh saja, tapi dalam kondisi memang sebatasnya dan sewajarnya pada tempat yang layak. Nah, boleh saja hal itu, tempeng tidak dicampur oleh musik dan seterusnya. Tetapi sebagai kita pada saat sekarang ini, yang lebih afdol itu adalah mendengarkan ayat Al-Quran dan mendengarkan pelajaran-pelajaran agama, ya, ceramah-ceramah diisi di inventory kita, ya, didengarkan dalam perjalanan dimanapun nih, atau doa-doa pendek yang direkam dan bisa kita hafal, itu lebih bagus ya, sehingga lebih manfaat. Kita cari yang lebih manfaat, jangan cari yang kira-kira faedahnya ada tapi sedikit dan bahkan mungkin tidak terlalu kita butuhkan faedah itu. Ini barangkali yang perlu kita sampaikan pada para muda kita. Jadi hanya itu tinggal pembiasaan saja. Kalau orang sudah terbiasa dengan hal yang baik, dia akan sulit untuk melakukan hal yang buruk. Apabila orang telah terbiasa dengan hal-hal yang buruk, dia sulit untuk melakukan hal yang baik. Maka yang sulit itu adalah ketika mau membiasakan. Di awal langkah itu yang perlu diperjuangkan diri sedikit itu. Melawan perjuangan di awal langkah itu yang perlu menjadi. Ada kemauan, ya. Sudah mau sedikit itu, sudah mau dibiasakan, itu seminggu, dua minggu, sebulan, itu sudah terbiasa sudah. Malahan itu sudah sulit untuk meninggalkannya. Sudah suatu yang dibiasakan kita. Sebenarnya hal-hal yang buruk demikian pula. Jadi yang perjuangan itu pada langkah pertama itu yang berat. Langkah pertama melawan nafsu itu yang sulit sebetulnya. Tapi kalau lulus dia di langkah pertama dapat melangkahi yang kesulitan itu sudah ke depannya insya Allah mudah dia membiasakan hal-hal yang baik. Demikian saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.